setelah kita mempelajari pelajaran fikih 2 minggu berturut-turut, yang mana di dalam pelajaran fikih lebih banyak kita memperbincangkan yakni dalil-dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bila sampai kepada minggu yang ketiga, kita cuba tukarkan fokus kita sedikit untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan menggunakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mulakan daripada surah Al-Fatihah, yang mana di dalam pelajaran tafsir Quran yang kita cuba mempelajarinya itu secara simple, secara sederhana, walaupun kita cuba tambahkan dengan ayat-ayat Quran yang lain dan juga hadis-hadis Nabi serta mungkin pendapat-pendapat ulama, hikayah-hikayah surah dan sebagainya untuk membantu kita untuk memahami apakah maksud ayat-ayat yang akan kita pelajari itu, yang mana yang kita tidak lain dan tidak bukan untuk memahami apa yang kita baca. Mudah-mudahan dengan memahami apa yang kita baca itu akan datang semacam usaha untuk mengamalkan apa yang kita baca tadi. Itu niat kita, tidak lebih daripada tersebut, tidak lebih daripada apa yang kita harapkan, kerana Al-Quran ini diturunkan tidak lain dan tidak bukan untuk diamalkan. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, dia itu menjadi petunjuk bagi orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita akan mendapat petunjuk melainkan kita memahami dan mempraktikkan apa saja yang termasuk di dalam Al-Quran. Kalau dia berbentuk perintah, itulah orang yang pertama yang akan taat akan perintah-perintah tersebut. Sebaliknya, sekiranya dia berbentuk larangan, maka wajib untuk kita meninggalkan apa saja larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, pada 3 minggu yang lalu kita sudah cuba mempelajari ataupun maksud daripada ayat Quran dalam surah Al-Fatihah, yakni ayat yang kelima, yang mana di dalam mempelajari ayat tersebut saya cuba mentafsirkan secara sederhana. Yang saya lebih banyak memberikan penekanan ialah tentang kalimat iyyaka. Yang saya lebih banyak memberikan penekanan ialah perkataan iyyaka, yang bermaksud hanya kepada-Mu ya Allah kami mengabdikan diri, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Itu yang saya lebih banyak memberikan penekanan kepada para jemaah yang nak memberitahu kepada kita bahawa hukum iyyaka di sini, hukum kita menyembah hanya kepada Allah, sama beratnya dengan hukum kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di lain perkataan, jangan sampai kalau ada orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi di saat yang sama dia melakukan kesyirikan, melakukan perkara-perkara yang salah di dalam memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mengambil benda yang lain untuk berlindung, sama ada itu benda makhluk ataupun mungkin benda-benda yang lain yang termasuk manusia ataupun yang lainnya. Di satu saat dia beribadah kepada Allah Taala, di satu saat dia menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dalam erti kata anda dan mengambil Allah itu ada duanya, yang kita sama-sama kenal perkataan itu yang syirik. Jadi itu yang saya tekankan kepada para jemaah, mungkin sebagai tambahan. Kenapa saya katakan sama berat hukumnya? Cuma yang parti sudah tentulah yang depan. Sudah tentulah kita parti di situ. Kerana kalau kita lihat ayat Quran yang lain, banyak ada menyebut umpamanya umpamanya. Kalau kita lihat ayat ini juga sama bentuknya, iyyaka na'budu wa iyyaka sama. Ati'u Allah wa ati'ur rasul. Sebab itu saya katakan taat kepada Allah sama beratnya taat kepada Rasul, sama. Sebab ayat yang kemudiannya wa ulil amri minkum. Untuk taat kepada ulil amri ini tidak disebut artinya. Ini kaitan kalau kita pelajari ilmu bahasa. yang saya maksudkan apabila ayat itu diulang, maksudnya itu berarti sama beratnya. Sudah tentu saya katakan bukan kita parti mentaati Rasul dulu, tapi nak menerangkan kepada kita bahawa Allah perintahkan taat kepada Allah, sama perintah taat kepada Rasul. Sedangkan kepada ulil amri tidak disebut ati, perkataan ati ini tidak disebut lagi. Cuma daripada sekuensi, daripada adab tertibnya harus didahului Allah kemudian Rasul. Namun demikian Allah SWT pernah mengatakan dalam Al-Quran, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Itu ada juga kaitan, barang siapa sudah mentaati Rasul bererti dia sudah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya. Berbeza kalau kita buka surah An-Nisa ayat yang ke-136, insya-Allah mungkin ya. Siapa ada tafsir sila buka. Itu ayat kalau kita lihat, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih. Wallazi ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitaballadzi anzala rasulihi wal kitaballadzi anzala min qablu wa man yakfur billah wa malaika wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kalau kita lihat ayat ini, hanya Allah SWT mulakan di depan saja, wa man yakfur, barang siapa yang kufur kepada Allah, kufur kepada para malaikat, kufur kepada kitab-kitabnya, kufur kepada rasul-rasulnya, kufur kepada hari akhir itu, faqad dalalan ba'idah. Ini perbezaan daripada surah Nahu dan juga dari surah Balaghah. Ayat ini nak memberitahu cukup hanya Allah gunakan yang mula saja. Berarti semua waw ataf ini dia membalik, dia isbat kepada yang sebelumnya. Ini perbezaan ini, sebab Allah tak mengatakan wa man yakfur billah wa man yakfur malaika, dan tidak Allah tidak ulang. Allah ini sebut satu, maka semuanya akan jadi sama. Yang di sini hanya dua saja, wa ati Allah wa atu rasul wa ulil amri minkum. Jadi perbezaan di sini ada. Sedangkan yang ini cukup Allah mengatakan ia akan na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hanya daripada sudut perbezaan hukum, yang mana saya lebih banyak memberikan penekanan kepada para jemaah bahawa jangan sampailah sekiranya kita begitu rajin dalam beribadah, ini kita taat akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba di dalam satu hal kita boleh mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ataupun mengkufuri perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apa yang kita lakukan, apa yang kita baca ini adalah berbentuk ikrar perjanjian kita, dan kita bukan baca sekali, tapi kita baca tiap-tiap hari 17 kali. Yang mana kita berjanji kepada Allah SWT, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri, dan hanya kepadamu lah ya Allah yaitu kami memohon pertolongan. Macam saya katakan pada minggu kemarin bahawa dalam dunia ini ada di antaranya 4 jenis manusia. Yang pertama sekali memang taat kepada Allah dan mengingat semua perintah-perintahnya dilakukan dan segala larangan-larangannya dijauhkan. Tapi ada juga kaum muslimin ataupun umat Islam yang taat akan perintah-perintah Allah SWT, tapi di satu saat larangannya juga dia buat. Sembahyang dia buat, puasa buat, zakat buat, malah haji kadang 3-4 kali. Tapi larangan-larangan Allah SWT dia juga langgar. Kadang-kadang Dato' Raja pun main juga kan. Kadang-kadang Batam dia jalan terus. Tak musai lari 6 dia beratur panjang muka dia, kita nampak semua dia nak. Semua dia nak. Ini di antaranya. Kerana apa? Dia tidak faham daripada sudut yang dia ikrarkan tadi. Maksudnya itu yang saya katakan kepada para jemaah, pengertian ataupun erti na'budu bukan kita artikan sembahyang di atas jadah, itu bukan itu saja. Bila kita mengatakan iya kan na'budu, berarti bukan yang dimasukkan kita duduk atas tikar sembahyang itu saja, tidak. Tapi pengertian na'budu di sini ialah kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimasukkan dalam ayat ini segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk melaksanakan perintahnya, menjauhkan segala larangannya, baik dia besar maupun kecil, baik dia berbentuk apa saja, yang penting dia disangkutpautkan dengan ibadah, maka itu yang kita ikrarkan. Jadi kita sama-sama maklum kepada para jemaah, di ayat ini juga kita mempelajari sebagai tambahan, tidak ada wasilah, tidak ada perantaran di antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta. Tak ada wasilah, tidak ada broker tengah orang tengah, Tak ada dalam beribadah, langsung kita kepada Allah SWT. Baik kita mengabdikan diri, maupun kita memohon pertolongan kepadanya. Tidak seperti mana orang Kristian yang ada konfes. Nak minta ampun tak boleh, kita tak bersih. Kena jumpa, ya kan? Dia tercip-cip, tok duku, tok demang. Dia yang boleh memaafkan, dia pula doa baru boleh terima. Kalau kita lihat di Hindu, ikhlas-ikhlas Hindu, ada yang sajen, yang koper, macam-macam. Dia yang boleh mendoakan. Orang semua datang sembahyang aja untuk berdoa, sama ada minta ampun ataupun minta dikurniakan. Permohonan kita hanya orang-orang yang tertentu saja boleh. Seperti mana kita juga sama-sama maklum orang-orang Taudis ataupun orang-orang Tionghoa, yang mana mereka kalau ada kematian tu, mereka tak boleh berdoa. Hanya orang-orang yang bawa lonceng aja tu yang boleh doa. Ini dimasukkan kan perantaraan. Dalam Islam tidak ada. Tidak ada wasilah. Kita langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik orang itu orang biasa, orang jahil ataupun orang alim, baik dia makmum maupun dia imam, baik dia rakyat maupun dia raja, dalam beribadah langsung kepada Allah Taala di dalam mohon pertolongan, sudah tentulah jawabnya pun sama. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepadaku, nescaya aku akan memperkenankanlah, aku akan memperkenankan permohonan kamu. Jadi Allah tidak lihat siapa yang melihat, yang meminta, tapi Allah lihat di dalam hati siapa yang meminta tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi itu menjadi pengajaran kepada kita sebagai tambahan untuk mengulang apa yang kita pelajari tadi. Dan daripada sudut adab, ini sebagai kesimpulan daripada apa kita pelajari. Jelas kita lihat Allah ajarkan kepada kita, iyyaka na'budu, didahului dengan menyembah kepada Allah, kemudian baru minta tolong, ya kan? Ini dia punya, ya, ini prinsip ataupun adab, tata cara, tertib yang perlu kita pelajari. Tapi kita ni banyak kali tersilap ke, tersalah ke, sengaja kita pun tak tahulah. Walaupun mula cakap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi dalam praktikal ni jarang sekali kita nak memberi dulu. Kita nak minta aja, kita harapkan, kita harapkan untung dulu, jarang kita nak keluar dulu. Sepatutnya kalau ayat ini mengisyaratkan kepada kita, beribadahlah dulu, taatlah kepada Allah dulu, Allah akan tunjukkan, Allah akan berikan apa yang kamu akan minta nanti. Jadi beri dulu, kasih dulu, tolong dulu, buat dulu, amal dulu, jangan minta saja dulu. Itu adab ni. Di ayat ini sama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sama, la in syakartum la azidannakum, jika kamu syukur aku akan tambahkan nikmat kamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah aku sembah, hanya kepada engkau aku minta pertolongan. Dalam arti kata lain, bahawa kalau kita dah menyembah kepada Allah, secara otomatik Allah akan bantu kita. In tansurullah ayansurkum. Semuanya sama ayat-ayat itu. Ini adab yang perlu kita pelajari. Mudah-mudahan kita sama-sama sudah mempelajarinya, dan mudah-mudahan setiap kali kita solat, kita baca ayat ini, dapat meresapi diri kita. Pertama, masalah tauhid kita, masalah akidah kita, pegangan kita. Jangan sampai kita ada lagi goyang-goyang, jangan sampai lagi ada perkara-perkara yang mungkin boleh merosakkan iman kita. Mudah-mudahan kita bolehlah sedikit sebanyak mengambil akibat dan pengajaran daripada ayat tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu nanti dalam suasana kehidupan kita, kita mampu untuk menterjemahkannya. Itu yang kita pelajari sebagai kesimpulan daripada ayat kelima itu, daripada surah Al-Fatihah. Pertama, saya ingin bawa kepada para jemaah semua bahawa itu adalah ikrar. Ikrar perjanjian kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sepatutnya ikrar itu datang secara ikhlas, tidak ada paksaan. Ikhlas selepas kita belajar 4 ayat sebelumnya. Jadi kalau kita pelajari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah bil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, itu menunjukkan kita nak mengenal siapakah khalik, pencipta kita. Lepas kita betul-betul faham siapa itu, nescaya akan terkeluar daripada bibir kita, daripada lubuk hati kita yang ikhlas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu secara otomatik. Secara otomatik dia akan keluar secara ikhlas lepas kita mempelajari 4 ayat yang pertama. Ayat yang kelima itu adalah satu perjanjian daripada hamba, seorang makhluk yang rendah ini, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khalik, ia ini maha agung Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu kita ingat, yang mana kita berjanji bukan sekali, kita berjanji paling minim, paling kurang 1 hari 17 kali, tidak termasuk ia ini solat-solat sunnah kita, tidak termasuk di dalam doa-doa kita yang lain. Tapi ini yang paling minim kita baca, yang mana kita sama-sama maklum tidak sah sembahyang tanpa Al-Fatihah. Dan kalau orang Islam wajib solat paling kurang 5 waktu. 5 waktu ini 17 rakaat. 17 rakaat tak sah sembahyang tanpa baca Al-Fatihah. Berarti tiap-tiap hari kita baca 17 kali. Mudah-mudahan kita mau mempraktikan apa yang telah kita janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan seperti mana pepatah mengatakan, ya, lain di mulut, lain di hati. Jangan kita gunakan pepatah mana banyak orang cakap dia ini tampak lurus, rencong di dalam, ataupun mungkin telunjuk lurus, kelingking berkait, mulut tak sah. Mulut kita apa yang kita cakap, lain pula dalam hati. Cakap tak super bikin, kita tak mau itu. Kita mau mudah-mudah dalam sembahyang kita baca itu, di luar solat kita menterjemahkan. Kita cuba menterjemahkan apa yang telah kita baca di dalam solat. Baik, sebab seperti mana di awal tadi saya katakan bahawa di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memberi bukti kepada kita bahawa Al-Quran ini kalau kita baca saja sudah dapat pahala. Dalam ta'arif Al-Quran, Al-Muta'abad Bitilawati, itu ta'arif Quran. Dikira beribadah dengan membacanya saja. Membaca Al-Quran ini dikira ibadah. Dan ibadah ini dianggap bahawa satu benda yang akan ada ganjarannya. Itu yang dimaksudkan. Sama ada ganjaran yang berbentuk pahala ataupun ganjaran berbentuk rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita baca Al-Quran dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikira sebagai ibadah, insya-Allah kita akan mendapat petunjuk. Kalau kita mau, yakni mempraktikkan apa yang kita baca, itu lebih baik daripada apa yang telah kita pelajari tadi. Jadi jangan sampai kita membelakangi Quran satu ketika kita baca, agama Allah SWT menerangkan kepada kita tentang perintah-perintahnya, di satu saat kita membelakangi pula segala perintah-perintah yang kita baca daripada ayat tersebut. Ingat pesanan Rasulullah mengatakan menjadikan Al-Quran khalfahu fasahu ilan nar. Barang siapa yang membelakangi Al-Quran itu, menjadikan Al-Quran di belakangnya, dia akan diseret untuk masuk ke dalam neraka. Jangan Quran ini kita baca lagu saja kita jaga, kita jaga sangat, tajwid-tajwid sangat, lepas tu hukum-hukumnya entah ke mana. Lagu ke sini, hukum ke sana. Memang lagu dan irama tak dapat kita pisahkan, betul, itu seni. Dalam membaca Al-Quran ada hukum-hukum tajwid. Memang kita kena pelajari, baca supaya tidak salah kita baca. Baca betul-betul itu diantar. Tapi bukan itu matlamatnya. Matlamat yang penting ialah kita mempraktikkan Al-Quran. Ini yang perlu kita ingatkan kepada para jemaah untuk menutup apa yang kita telah simpulkan daripada ayat yang kelima ini yang kita pelajari 3 minggu yang lalu. Bila kita dapat Quran, artinya Quran ini berbentuk amanah untuk kita laksanakannya. Jangan seperti mana seorang raja yang memberikan surat kepada penghulu kampung umpamanya, ataupun mungkin Tok Demang ataupun Tok Duku, dia hantar surat kepada penghulu kampung, raja hantar, raja pun kasih pada yang ini Tok Duku ataupun penghulu, penghulu pun baca, buka surat, yang ini penghulu minta supaya disiapkan tanah sebesar mungkin 5 ekar untuk dibuat sekolah. Penghulu kampung ni dapat surat, dia pun cium surat, taruh tinggi-tinggi, dia bukan main gembira lagi. Siang malam dia baca dengan macam-macam lagu dia baca, nak ambil taruh, betul-betul ambil cium, taruh minyak wangi, tiap-tiap hari baca. Bila sampai satu saat, raja tanya, ya kan, Tok Deku, Tok Demang, dah dapat surat? Katanya sudah. Dah baca? Dah, siang malam saya baca, saya taruh tempat tinggi-tinggi, taruh minyak wangi, nak ambil saya cium lagi. Itu masalah tanah dah dapat belum? Yang itu belum. Raja cakap, bagus kau, ya kan, besok resign dah, kena retrench. Jadi kita pun sama gitu. Dah berapa lama kita pegang Quran, cium-cium-cium hari-hari baca, tapi tak pernah mengamalkan, kata Allah, sudah langkah belah dah kan, tak guna lebih kaki. Ini di antara. Jadi jangan sampai kita dianggapkan seperti mana perumpamaan itu, hendaknya kita mempelajari Quran, cara membacanya kita pelajari, sampai kita faham maknanya, dan yang paling penting kita boleh mempraktikannya, insyaAllah. Itu sebagai kesimpulan daripada pelajaran kita 3 minggu lalu. Malam ini kita pergi kepada ayat yang ke-6, insyaAllah mungkin boleh sampai kepada ayat ke-7 lah. InsyaAllah kita mampu, kerana ada 1 jam lagi kita akan cuba menghabiskan yaitu ayat yang ke-6 dan ke-7. Kemudian kita akan membuatkan kesimpulan daripada pelajaran surat Al-Fatihah. Sekiranya tidak cukup masa, 3 minggu akan datang kita akan menyambungnya. Di ayat yang ke-6 Allah SWT menerangkan kepada kita ayat yang ke-6 yang semua para jemaah sudah hafal, semua orang dah tahu, yang kita sama-sama baca ihdinas siratal mustaqim, yang mana kalau anda lihat semua terjemahan umumnya diartikan tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu adalah mahfum daripada ayat tersebut, maksud daripada ayat tersebut, dan memang sedemikianlah. yang dimasukkan daripada apa yang ditulis itu. Tapi mungkin boleh kita pecahkan sedikitlah dua perkataan ini. Yang satu ihdi daripada perkataan hudan, nah itu dari perkataan nahnu. Jadi dua perkataan, petunjuk hudan, nah ini adalah nahnu kami. Yang kedua di sini perkataan as-sirat juga memberi arti dengan syarih ataupun tariq, yaitu jalan. Sama maknanya. Al-mustaqim dari perkataan koma yakumukum memberi arti yaitu lurus, tegak ataupun berdiri. Boleh kita artikan tegak di sini dahulu. Asal kata itu. Jadi ini asal kata koma. Asal katanya kalau kita lihat hudan, ya ini petunjuk kami. Cuma bila ditaruhkan alif di depan dia jadi amar, jadi perintah. Ihdi memberi itu, berilah petunjuk atau tunjukilah kami. Tunjukilah kami. Manusia apabila bercakap dengan Allah, tunjukilah kami, takkan kita perintah Tuhan. Maka daripada itu kita dia berubah menjadi doa, permintaan. Tunjukilah kami, kita minta. Tunjukilah kami satu jalan yang lurus, yang tegak ataupun yang benar. Itu di antara mahfum ataupun perkataan-perkataan yang boleh kita terjemahkan. Tapi mungkin kita boleh luaskan lagi pengertian tersebut untuk kita memahami, kerana ayat ini adalah ayat yang pokok untuk kita sama-sama faham dan perlu kita sama-sama maklum. Yang dimaksudkan dengan ihdi itu, ya Allah, tunjukilah kami. Yang dimaksudkan tunjukilah kami di sini ialah kita sama-sama maklum hudan. Tunjukilah kami, dia opposite daripada dolar. Perkataan ini kebalikan daripada sesat. Sebaliknya, opposite hidupnya ataupun opposite-nya daripada sesat. Itu yang kita minta. Kalau kita nak tukarkan perkataan itu, ya Allah, jangan kau sesatkan kami. Nampak tak? Sorry. Kita boleh minta, ya Allah, tunjukilah kami, berilah petunjuk kepada kami. Ataupun, ya Allah, jangan kau sesatkan kami. Itu juga dua makna yang boleh kita pindahkan. Macam anda juga sama-sama tahu, dalam ayat Quran yang dikatakan man yahdihillahu fala mudhillalah, man yahdihi, man yahdi hudan, man yahdihillahu fala mudhillalah. Nampak tak? Nolah hudan itu opposite-nya. Barang siapa yang Allah nak beri petunjuk, tidak ada orang yang boleh menyesatkan. Jadi itu yang pertama daripada perkataan ihdi. As-sirat, cara juga boleh diartikan. Peraturan juga boleh. Ataupun bagaimana untuk sampai kepada matlamat juga boleh diartikan. Al-mustaqim, tegak, lurus. Yang mana kita juga sama-sama maklum, dia adalah terbalikan daripada bingkang-bingkung. Kalau belok sana, belok sini, itu tidak mustaqim. Jadi yang dimasukkan lurus terus itu juga dianggapkan mustaqim. Jadi ini berbentuk doa. Kalau yang tadi kita kenal Allah daripada ayat 1 sampai ayat 4. Ayat 5 kita pelajari berbentuk ikrar. Yang sini adalah kenal Allah. Sini ikrar. Ayat 6 dia berbentuk doa. Ihdinas siratal mustaqim. Bila kita baca doa ni satu hari 17 kali paling kurang, mudah-mudahan kita juga mengetahui apa yang kita minta. Matlamat hidup kita di muka bumi ini, sebenarnya apa yang kita minta, kita mesti tahu. Masalahnya, kadang-kadang kita pelajari, tidak ramai orang yang mengetahui maksud yang sebenarnya, apa yang kita minta. Kita pandai baca, tapi kita tidak tahu apa yang kita minta. Itu juga kadang-kadang Allah SWT tidak akan kabulkan permintaan kita. Sebab kita minta benda yang kita tak tahu. Jadi antara syarat doa yang Allah SWT akan kabulkan ialah kita wajib mengetahui apa yang kita minta. Mustahil Allah akan berikan sesuatu permohonan sedangkan kita pun tak tahu apa kita minta. Jadi kita kena tahu apa yang kita minta, tidak lain dan tidak bukan satu jalan yang tegak, satu jalan yang lurus, satu jalan yang benar. Apakah maksud jalan yang lurus ini? Semua orang kena baca. Baik dia dah lama Islam maupun dia baru Islam, kena baca. Sebab tidak sah solat tanpa Al-Fatihah, kena baca. Baik dia orang alim maupun orang jahil, kena baca. Baik dia raja maupun rakyat, tetap kena baca. Ingat ini, berarti semua orang kena baca. Dan dia bukan baca sekali, setiap hari 17 kali paling kurang dia baca. Ini penting bagi kita untuk mengetahui apakah yang dimaksudkan Siratal Mustaqim. Siapa yang ada buku ataupun tafsir Quran 30 juz, cuba buka surah Yasin ayat yang ke-60 dan 61 untuk mengetahui tentang apakah maksud doa yang kita baca ini. Apakah perkataan Siratal Mustaqim, jalan yang lurus ini. Di dalam surah Yasin ayat yang ke-60, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Maknanya, bukankah aku telah memperingatkan ataupun perintahkan kepada kamu hai bani Adam ataupun anak-anak Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Dan ayat yang ke-61 ini memberi penjawab apakah maksud Siratal Mustaqim. Artinya Allah SWT mengatakan wa'in wa'ani ibuduni, dan sembahlah kepadaku, hadza siratal mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jadi sebetulnya yang kita minta, kalau Allah tafsirkan ayat itu, kita mentafsirkan Quran dengan Quran, yang kita minta tadi wa'ani ibuduni, dan sembahlah kepadaku, kata Allah, hadza siratal mustaqim. Berarti siratul mustaqim itu ialah berabdi kepada, mengabdikan diri kepada Allah SWT atau beribadah kepada Allah SWT. Sekali lagi, seperti mana yang kelima tadi, ia kana abudu, itu artinya ialah satu cara bagaimana kita untuk mendapat siratul mustaqim. Itu daripada surah Yasin ayat yang ke-60. Berarti kalau kebalikannya, barang siapa yang tidak taat, tidak beribadah kepada Allah SWT, dia dolah, dia yang menyembah kepada syaitan. Sebab ayat yang ke-61 mengatakan jangan kamu menyembah kepada syaitan, la ta'budu syaitan, jangan kamu menyembah syaitan, kesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Di sinilah kebalikannya, barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang memelihara hukum Allah SWT, barang siapa yang menjaga segala perintah Allah SWT, dia sebenarnya sudah beribadah kepada Allah SWT. Orang ini sudah melalui jalan siratal mustaqim. Dia memelihara doanya tadi untuk menuju ke jalan siratal mustaqim. Sebaliknya, kalau orang yang tidak mengabdikan diri kepada Allah Taala, dalam arti kata lain dia tidak beribadah kepada Allah Taala, sebenarnya dia menyembah kepada syaitan. Itu kebalikannya. Itu pertama secara umum. Cara yang lebih terperinci kalau kita lihat, satu ketika Rasulullah SAW pernah mentafsirkan ayat ini, yang mana Rasulullah pernah membuatkan semacam garisan. Rasulullah satu ketika duduk-duduk dengan para sahabat, berkumpul-kumpul, tiba-tiba Rasulullah menggunakan dia ini tongkatnya. Rasulullah garis. Kata Rasulullah SAW, haza sabirullah, ini jalan Allah. Kemudian Rasulullah gariskan, wahaula subul syaitan. Rasulullah mengatakan, dan yang jalan-jalan ini adalah jalan-jalan syaitan. Kemudian Rasulullah bacakan ayat Quran, wa anna hadza siratal mustaqim, dan inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, hendaklah kamu ikutinya. Wala tattabi' subula, jangan kamu ikuti jalan-jalan ini. Kerana jalan ini fatafarraqa baina ansabila, kerana jalan-jalan ini akan memecahkan kamu, akan menjauhkan kamu daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, memberitahu kepada kita jalan yang kita cuba nak pergi ini hanya satu saja. Rasulullah terangkan, hadza siratal mustaqim, inilah jalan yang lurus. Tapi jalan yang lain daripada itu banyak. Cuma satu inilah yang kita harus pergi. Fattabi'uhu, hendaklah kamu ikuti jalan ini. Beritahu sekali lagi kepada kita bahawa dalam perjalanan hidup kita, yang sebenar-benarnya hak itu hanya satu saja. Hanya satu. Tetapi yang samar-samar itu ada banyak. Ada banyak. Dan Nabi pesankan di dalam memberitahu, hanya kau ikut yang satu ini sajalah, kerana inilah jalan yang benar. Jangan kamu ikut-ikut yang lain. Dulu saya waktu belajar, dulu punya sistem, kalau kita nak belajar dalam bab perkilangan perindustrian ni, kan dia ada quality circle kan. Sekarang KBE, dah canggih lah. Tapi nanti akan datang, tak tahu apa lagi kan. Ini menunjukkan tak ada istiqamah dalam Islam. Kalau masalah pendidikan, dia istiqamah daripada mula zaman Nabi sampai yang kiamat itu. Iman, ilmu dan amal. Itu teruslah. Nak jual rujak pun, iman, ilmu, amal. Nak jual kain batik, iman, ilmu, amal. Nak jual kereta, nak jual kapal terbang pun, itu terus. dia akan berterusan nak beribadah pun itu juga. Sebab Nabi mengatakan, kamu nak merebut dunia dengan ilmu, nak rebut akhirat mesti dengan ilmu. Ha, dulu kita belajar, kemudian ada Jepun, Jepun dah tulis ni, oh dia tulis ni. Ini matlamat. Ini matlamat kita, jalan kita hanya satu saja. Tapi kita jangan lupa bahawa banyak problem. Problemnya inilah, orang pemalas, masuk lambat, barang tak bagus, harga mahal, macam-macam. Itu diterangkan orang dululah. Cuma nak kaitkan kepada kita, nak jalankan hidup juga pun, sama juga. Banyak problem. Kita nak menuju kepada matlamat kita, satu saja jalan. Tapi kita perlu meyakini bahawa banyak problem-problem, banyak asam garam yang perlu kita hadapi. Itu yang Nabi sebutkan, yang dimaksudkan siratal mustaqim. Jadi kalau kita doa, ihdina siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami, yang ini jalan yang lurus tadi, ini jalan yang ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Rasulullah terangkan bahawa jalan itu hanya satu saja, tapi banyak jalan-jalan yang lain yang boleh mengheret kamu daripada jalan yang dikatakan siratal mustaqim. Jadi ini yang kita nak ingatkan kepada para jemaah. Kalau saya katakan tadi jalan yang lurus tadi, kita wajib, yakni sama-sama kita sama maklum bahawa kita wajib membacanya banyak-banyak kali, dan kita sama-sama mesti mengetahui maknanya, yang mana kita ketahui as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, lawannya yakni as-siratul mahfud, jalan yang bengkang-bengkok, jalan yang penuh pancaroba, jalan yang macam-macam, itu banyak sekali. Tadi selekoh sana, selekoh sini, itu banyak yang saya dah terangkan kepada para jemaah. Sekarang kita tanya, siapa yang membawa jalan yang lurus? Siapa yang membawa jalan yang lurus itu? Kita nak ikut mana satu? Sebab Allah SWT dah mengatakan kepada orang, wa ana hadza siratal mustaqim, inilah jalan yang lurus, fattabi'u, mana satu? Kita buka surah Yasin, siapa yang rajin-rajin baca Yasin, tak malam Khamis ke malam Jumaat ke malam Sabtu ke malam mana, tak tahu. Jangan lupa baca ayat yang ketiga tu, ya kan? Wa innaka ala siratal mustaqim. Siapa? Wa ala innaka tadi? Wa innaka? Innaka ala siratal mustaqim. Innaka, sesungguhnya engkau. Siapa engkau di sini? Seluruh ahli tafsir sepakat mengatakan sesungguhnya engkau Muhammad ala sirat mustaqim. Nabi Muhammad lah yang membawa jalan yang lurus. Bererti kalau Allah mengatakan fattabi'uhu, hendaklah kamu mengikutinya, ya ini kita wajib mengikuti Rasulullah SAW, kerana beliau lah orang yang diturunkan di muka bumi ini untuk membawa jalan yang lurus. Tak ada orang lain. Inilah orang yang akan membawa, memberi petunjuk kepada kita kepada jalan yang lurus. Sebab kita minta, ihdinas, ya Allah tunjukkanlah kami jalan lurus. Siapa yang bawa jalan lurus? Nabi Muhammad SAW. Bukan guru kita, bukan ulama kita, bukan siapa-siapa, tapi hanya Rasulullah SAW yang ini membawa petunjuk tadi ke jalan yang lurus. Rasulullah SAW sebagai perantaran Allah SWT untuk menunjukkan jalan yang lurus tadi. Bagaimana untuk kita mendapat jalan yang lurus itu, kita wajib ini kembalikan segala urusan itu kepada Rasulullah SAW. Ini tafsiran daripada Al-Quran kepada Al-Quran. Kita bukan pakai otak kita. Ingat dulu saya katakan, rosaknya orang Yahudi dan Nasara, rosaknya agama Yahudi dan Nasara, kerana Al-Quran itu ditafsirkan mengikut kepala lagu mana dia punya pendeta-pendeta. Pendeta dia suka lagu itu, dia tafsirkan lagu itu. Dia suka lagu ini, dia tafsir. Kalau Islam macam gitu, berarti Islam tidak akan sampai kepada hari ini. Sampai Islam boleh mampu bertahan hari, kerana ulama-ulama kita masih berpegang kuat dengan tafsiran-tafsiran yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Jadi kita kena pelihara. Itu daripada sudut menjaga kesucian Al-Quran. Namun demikian, untuk mengambil angkibar, kita boleh menukil daripada ayat itu apa yang berlaku hari ini untuk mendapat pengajaran. Jadi ayat yang kita minta tadi sebenarnya seolah-olah kita minta supaya Rasulullah SAW itu menjadi pembimbing kita. Sesuai dengan hadis, Rasulullah mengatakan fa'inna asdaqal hadis kitabullah, seutama-utama bicara, seutama-utama bacaan adalah kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Wahir hadis, sebaik-baik pimpinan. Nampak tak? Digunakan perkataan. Ada satu hadis menggunakan wahasanal, satu hadis menggunakan wahir hadis. Nampak tak? Kita balikkan di sini. Dalam hadis itu menggunakan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik pimpinan, sebaik-baik tunjuk ajak hadir Nabi Muhammad SAW. tak ada orang lain yang lebih bijak, lebih pandai. Dan kita sama-sama maklum, bila kita cakap pasal Rasulullah, kita sudah hafal kecil-kecil kita belajar sifat Nabi wajib 4. Amanah, siddiq, fatanah dan tabligh. Ini 4 sifat Nabi kalau kita hafal tapi kita tidak buat pun tak bagus. Tapi kalau kita hafal dan kita laksanakan, insyaAllah itu kemuncak daripada mengikut jejak langkah Rasulullah SAW. Kita minta ini, ya Allah, kau berikan aku petunjuk bagaimana untuk aku sampai kepada jalan lurus. Dan Allah kata, orang yang membawa jalan lurus itu hanya Rasulullah SAW. Sekarang kita kena ikut apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Rasulullah mempunyai 4 sifat wajibnya. Yang pertama, amanah. Amanah dalam arti kata tidak pernah mengkhianati apa yang diperintahkan. Itu pertama. Baik dia berbentuk Al-Quran ataupun apa saja yang diajarkan kepada umat-umatnya. Belum pernah Rasulullah mengkhianatinya. Kalau Rasulullah nak mengkhianati, kita tak dapat Islam, ya kan? Tapi Rasulullah sudah sampaikan segala yang Allah SWT mahukan, jelas telah disampaikan. Itu pertama amanah. Maka itu kita yang pertama sekali mesti pegang prinsip itu. Yaitu menyampaikan, kita mesti yaitu berlaku amanah, berlaku yaitu adil untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepada kita. Baik dia benda yang pokok ataupun benda yang kecil. Benda yang asas ataupun benda-benda yang mungkin tidak berapa sangat penting. Tapi kalau dia berbentuk perintah daripada Allah SWT, maka kita pertama yang menjadi amanah. Itu sifat Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, kita pelajari sifat Nabi, yaitu siddiq. Siddiq ini artinya jujur. Jujur dalam arti kata, yaitu melaksanakan satu perintah dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling benar. Ini juga untuk menjadi orang yang amanah tadi. Bagaimana untuk mempraktikkan amanah tadi? Mestilah dengan keadaan yang jujur. Jujur ini menjadi sifat Nabi yang perlu dicontohi segala umatnya. Yang ketiga, yaitu fatanah. Fatanah ini bijaksana. Bijak? Bijaksana. Kita boleh berlaku amanah, kita boleh jadi jujur. Tapi kalau menyampaikan amanah dan jujur tadi tidak sampai kepada matlamatnya, biasanya dia juga tidak sampai kepada tahap yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Macam tadi kita katakan, ia kena budu, ia kena sain. Tapi kita tidak melaksanakan perkara tersebut dengan terbaik, maka kita belum sampai kepada tahap yang menyempurnakan ayat yang kita baca. Sama juga, kita pegang amanah Allah, kita akan berikan. Kita pegang kejujuran Nabi, kita akan berikan. Tapi cara kita menyampaikan tidak sampai kepada fatanah, tidak sampai kepada bijaksana, itu juga belum lengkap lagi. Allah ajarkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatin hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu cara bagaimana Allah SWT ajarkan kepada kita untuk melaksanakan, mempraktikkan agama Allah SWT dalam cara yang bijaksana. Ini juga kita harus pelajari. Yang terakhir adalah tabligh. Tabligh ini Rasulullah menyampaikan. Rasulullah tak pernah simpan. Tabligh bukan jemaah tabligh, ya. Jemaah tabligh pun bagus, bukan tak bagus. Cuma kadang-kadang isterinya sembahyang, isteri jaga anak, isteri perah, isteri cuci baju, isteri pergi kedai, isteri masak. Kalau isteri nak menjala, isteri pergi factory. Suami asyik melancong, siha kan? Melancong pergi India, pergi Iraq, pergi Palestin. Asyik kadang-kadang 40 hari, dia ada pakai hari lah baru sunnah kan? Itu, dia makan cuma perih. Macam itu yang kita salah, kan? Bukan kita kata orang ini salah, tapi praktikalnya tak betul. Maksud tabligh ini menyampaikan. Sebab itu Nabi bila kita jumpa hadis Khotobana itu. Itu kalau belajar hadis itu dinamakan hadis khutbah lah. Kalau para sahabat mengatakan Khotobana Rasulullah SAW, Nabi telah berkhutbah kepada kami, bukan berarti Nabi duduk atas mimbar. Nabi menasihati kami. Ini artinya khutbah. Bila Nabi menggunakan perkataan nasihat, maksudnya benda itu penting. Nah, kalau kita baca hadis khutbah, hadis khutbah ni biasa di akhirnya itu nanti akan ditulis wal yubalil li syahid ar-ra'id. Hendaklah kamu menyampaikan, orang yang hadir ni menyampaikan kepada orang yang ra'id dan tidak sampai. Ini suasana tabligh yang Rasulullah hidupkan. Rasulullah sering berpesankan kalau benda penting itu hendaklah fal yubalil, hendaklah menyampaikan asy-syahid, orang-orang yang hadir ini, yang ada syahid bukan mati syahid, yang syahid yang menyaksikan aku hari ini, lil ra'id, bagi orang yang tidak hadir. Itu semangat menyampaikan sudah ada, sampai menyampaikan, sambung menyambung lidah ini air sampai kita air pun dapat. Ini amanah daripada Allah SWT. Itu semangat umat Islam ini untuk menyampaikan ada. Anda dengar sini satu jam, satu jam setengah, walaupun tak banyak mungkin satu dua, anda balik sampaikan kepada isteri. Setengah, dapat satu sampai ke setengah. Jadilah. Besok pergi kerja, berbual-bual sampai ke itu artinya sambung menyambung. Semangat inilah sebab Rasulullah SAW mengatakan, balighul anni walau ayah. Sampaikan apa yang kau dapat daripada aku walaupun sepotong ayat. Walaupun satu ayat, kita sampaikan. Dan perlu kita istiqamah di sini, kata Rasulullah, kulil haq walau murah. Sampaikan hak walaupun menyakitkan. Walaupun pahit, tak apa sampaikan. Tapi dengan cara yang bijaksana. Ini sifat Nabi di antaranya. Tapi yang paling penting bagi saya sebelum kita sampai ke tahap menyampaikan, yang pertama sekali amanah. Karena sifat Rasulullah yang begitu amanah, Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau Muhammad mempunyai akhlak, khuluq, akhlak yang paling mulia. Allah tak gunakan perkataan azim kepada makhluk. Tidak. Kalau kita belajar nahwu, kita belajar bahasa, perkataan azim ini Allah tidak gunakan kepada makhluk. Tapi Allah gunakan untuk Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kau Muhammad mempunyai akhlak yang paling tinggi. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah pinjamkan seketika untuk Rasulullah. Kenapa? Sebab tak ada lagi orang yang boleh kita contohkan. Ini kita ingat kepada para jemaah, kita bukan kurang ajar, tapi kita cakap bahawa ustaz kita baik, guru kita baik, tok duku, tok demang kita baik, ulama baik, semua baik, tapi yang lebih baik adalah Rasulullah. Untuk mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita langka bendur. Jangan sampai kita dah tak faham lagi yang mana satu harus diutamakan. Di mana yang keterangkan kepada para jemaah, kalau kita tahu sistem itu, intan surullah yang surkum, kalau kamu bantu Allah, Allah akan bantu kamu, wa yusabbit aqdamakum, Allah akan pelihara urusan-urusan kamu, berarti yang afdal itu dulu. Kalau kita afdalkan Allah SWT, yang lain secara otomatik Allah akan bantu. Nampak tak? Nak beritahu kepada kita, kalau kita utamakan Allah, dalam Quran memerintahkan kita untuk mentaati Rasul, secara otomatik kita akan taat Rasul. Nabi banyak kali mengutamakan para sahabat, dengan secara otomatik kita akan mengutamakan sahabat. Dan Nabi pun membawa Al-Quran, dan banyak hadis dan juga Al-Quran mengatakan orang-orang sesudahnya, seperti tabi'in dan sebagainya. Ini sequence. Tapi kita utamakan Allah, secara otomatik semuanya akan jalan tu. Tapi kalau kita dah utamakan orang di bawah ni, biasa yang situ pun kita lupa. Biasanya yang atas kita lupa kerana kita utamakan yang di bawah. Ini pelajaran yang asas yang perlu kita ketahui, supaya kalau benda ini kita dapat memahami, insyaAllah. Jangan seperti mana orang hari ini, dia dah tak faham, dia utamakan gurunya. Bila guru dia kata salah pun, dia tak kisah lagi. Orang Cina utamakan imamnya, kalau imam dia cakap sahabat sesat pun, sesatlah. Sebab sistemnya dah tak betul. Dia utamakan imam dia di sini, dia utamakan imamnya, dia cakap imam dia dapat wahyu dan sebagainya. Maka dia, kalau imam dia mengatakan sahabat kafir-kafirlah. Ada ketika derajat sahabat itu lebih tinggi daripada Allah Taala. Itu juga akan sampai. Jadi kalau kita belajar sistemnya, insyaAllah. Berarti, bukan berarti kita tidak menghormati para ulama, tidak. Kalau anda belajar Al-Quran betul-betul, anda belajar hadis, niscaya itu sudah termasuk dalam pelajaran Al-Quran dan hadis. Bahwa Allah SWT mengatakan, As-sabiqunal awalun minal muhajirin awal ansar, walladzina tabahum bi'ihsan radiyallahu anhu warahmatullahi. Allah SWT terangkan kepada kita, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, orang-orang yang awal, As-sabiqunal awalun minal muhajirin wal ansar, ini dia, para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti sesudah itu dengan baik, mengikuti mereka dengan baik, ini orang-orang yang Allah meredai. Sistem itu dah ada. InsyaAllah, selagi mana ustaz, selagi mana ulama yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, orang itu akan kita sama-sama bantu. Tapi selagi mana perkataan-perkataan itu bercanggah dengan Allah dan Rasul, maka ini kita katakan jauh daripada keterangan-keterangan yang kita pelajari. Di sinilah pengertian bagaimana kita harus mendapat Siratal Mustaqim, mendapat petunjuk asasnya. Jalan yang akan bawa kepada rahmat Allah SWT itu wajib, yaitu kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah sendiri mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu mempunyai satu contoh teladan terbaik bagi kamu. Berarti yang lain nanti insya-Allah secara otomatik. Tapi itu mesti kita afdalkan, mesti kita utamakan, mesti kita dahulukan insya-Allah. Dan itulah yang Rasulullah SAW bawakan kepada kita. Kalau kita lihat empat perkara itu, kalau kita pelajari pun insyaAllah, termasuk di dalamnya amanah, sedek, ini jujur, amanah, jujur, bijaksana dan juga menyampaikan. Ini empat kalau kita pelajari betul-betul sifat-sifat Rasulullah yang ada, yang perlu kita ketahui dan kita cuba mencontohi, kita cuba mengikutinya, nescaya kita dapat mengamalkan Al-Quran itu untuk mendapat as-siratal mustaqim, jalan yang lurus ini. Jadi sebenarnya maksud doa tadi ialah kita berikrar dan berdoa supaya kita mendapat jalan seperti mana ya ini yang kita minta untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang bukan mudah tau. Kalau minta Xbox, minta televisyen tu senang, tak ada apa-apa. Ya kan? Nak minta rumah, minta kereta baru, tak ada apa-apa. Tapi yang kita minta ni bukan minta yang senang sebenarnya. Kita minta satu benda yang susah. Kita mungkin tak faham, tapi kalau kita pelajari betul-betul, yang kita minta ialah benda yang susah. Kenapa? Ayat yang ke-6 menjawab. Ini ayat yang kelima, kita sudah mempelajarinya. Bila kita pelajari yang kita doa, ya Allah, tunjukkanlah kami satu jalan yang lurus, yakni jalan yang banyak tadi boleh menyimpang siurkan kepada kita. Yang kita minta hanya satulah, yang Allah perintahkan fattabi'u, ikutilahnya, yang mana jalan itu hanya ada melalui perjalanan hidup Rasulullah SAW yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya. Ini maksud yang kita minta. Siapakah selain daripada Rasulullah yang boleh kita contohi, yang pernah mendapat jalan itu? Ayat yang ke 6 menjawab, yang ke 7 menjawab, yang ke 6 yang terakhir. Ayat 6 dan 7 ada dua khilaf. Kalau orang-orang yang mengira Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk ayat, maka dipecahkan ini. Kalau orang yang kira ayat mana siratal ladzina an'amta 'alaihim, nanti akan dipecahkan dua. Jadi ayat yang ke-6 kita dah pelajari ihdinash shiratal mustaqim. Ayat yang ke-7 ini siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ayat yang ke mana? Kita gunakan istilah di sini yang kita pelajari dahulu. Ayat ini memberikan penjawab kepada kita yang kita minta tadi. Allah SWT akan tunjukkan jalan melalui Rasulullah SAW. Ayat yang ke yang seterusnya menerangkan kepada kita siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan sirat, jalan bagi orang-orang yang telah diberi nikmat ke atas mereka. Berarti kalau kita lihat ayat ini, bukan saja yang kita doa ni untuk mengikuti Nabi, orang yang selepas Nabi sudah mendapatkan nikmat-nikmat tadi. Jalan bagi orang yang telah mendapat nikmat tadi ke atas mereka, orang-orang yang pernah mendapat nikmat. Ayat ini menggunakan perkataan nikmat, tapi kalau kita pelajari nanti dia bukan nikmat. Bagi kita, dia bukan nikmat. Ayat itu menjawab kepada kita bahawa sebenarnya kita minta ni ada orang yang pernah dapat. Sebab takkan Allah terangkan begini. Nah, an'amta sudah beritahu bahawa sudah mendapat nikmat. Jalan bagi orang-orang yang telah mendapat nikmat ke atas mereka. Siapakah orang ini? Mungkin boleh buka di dalam kitab tafsir kita dalam ayat yang ke surah Al-Maidah kalau tidak saya, ataupun surah An-Nisa juga. An-Nisa ayat 69. Tolong buka untuk menjawab ayat ini. Kalau para jemaah buka surah An-Nisa ayat 69, insyaAllah kita akan dapat melihat bagaimana Allah terangkan kepada kita. Ini ayat yang berbunyi wa may yuti' Allah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasuddiqin wasyuhada wasalihin. Di ayat-ayat itu Allah SWT mengatakan yakni wahusanal ulaika rafiqa. Allah SWT mengatakan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, ini syarat dia. Taat Allah dan Rasul. Kita berbalik kepada pelajaran kita tadi, yang kita minta tadi yakni satu jalan siratal mustaqim. Kan Allah mengatakan di ayat yang kita baca tadi, ini Allah mengatakan wa ana hadza siratal mustaqim fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Taat Allah. Wa innaka ala siratal mustaqim. Muhammad itu membawa jalan yang lurus. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka orang-orang itu orang yang telah diberi nikmat ke atas mereka. Ayat ini menjawab siapa yang telah diberikan nikmat. Ya, ini pertama dikatakan minan nabiyyin, nabi-nabi. Yang kedua wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Yang ketiga asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang keempat wasalihin, orang-orang yang baik. Berarti orang-orang ini yang dimaksudkan orang yang pernah mendapat as-siratal mustaqim. Yang kita minta jalan sirat, jalan para nabi, jalan para orang-orang yang jujur, orang-orang yang syuhada tadi, orang-orang yang saleh. Kita minta ini. Dan kalau kita pelajari, yang kita minta bukanlah mudah. Kita bukan minta nak kaya, tidak. Satu hari 17 kali kita minta susah. Kenapa saya katakan kita minta susah? Kalau kita belajar sejarah, tak ada satu nabi pun. Tak ada satu nabi pun relax-relax macam kita, kan? Tak? Boleh pergi main golf, kan? Ada yang Sayyidina Umar pergi main golf. Tak sibuk khalifah dulu ni. Sibuk dia sampai tak ada masa nak main golf, kan? Kita relax boleh itu. Tak, tak ada satu nabi pun itu. Orang-orang judul itu berperang terus. Mengangkat agama Allah SWT. Orang syuhada sampai matinya pun dalam peperangan. Orang-orang yang salihin, seperti mana para sahabat dan orang-orang tabi'in dan sebagainya. Kita minta susah sebetulnya. Bukan kita minta senang. Dalam surat Al-Fatihah tak ada satu pun kita minta senang. Jadi jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita tak tahu yang kita doa ni. Kita bukan minta Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan itu kita minta. Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, kita minta baik kan? Minta relax lah, minta senang. Tapi yang sebenarnya kita minta dalam surat Al-Fatihah, kita minta ini. Kita minta jalan orang yang telah diberi nikmat, bagi mereka nikmat. Bagi mereka. Mereka merasa nikmat itu. Dengan iskarima amutu syahidah. Hidup mulia atau mati syahid. Itu bagi mereka nikmat. Bagi kita mati syahid. Apa kan? Ini di antaranya. Kenapa saya katakan dia bukan nikmat? Bagi kita lah. Yang iman seperti mana kita ni. Kerana Allah mengatakan. Am hasibtum antadakhulul jannah. Walamma ta'tikum masalul ladhina khalu min qablikum. Allah mengatakan. Apakah kamu menyangka kamu akan masuk surga? Sebelum kamu diuji seperti mana namin qablikum. Seperti mana orang-orang ini diuji. Apa ujian mereka? Wazuzillah. Bagai-bagai mereka diuji dengan gempa, dengan berbagai kematian, goncangan, kelaparan dan berbagai-bagai ujian yang mereka terima. Jadi untuk mendapat siratal mustaqim, kita wajib menempuh jalan orang-orang ini. Ya, ini mereka menempuh jalan yang sukar. Itu maksudnya. Jadi kalau hari ini kita bertempur dengan benda-benda yang sukar, jangan salahkan orang. Jangan salahkan Allah. Sebab itu yang awak doa. Kecuali awak tak nak, saya tak nak baca. Saya baca ia kena budu, ia kena sa'in. Dah, amin. Cukup kan? Boleh. Kita kena baca sampai yang ketujuh. Dan Allah katakan wajib baca. Kena baca 7 ayat. Dan awak baca. Jadi kalau kita rasa susah, berarti itulah Allah kabulkan. Allah kabulkan kepada doa kita tadi. Berarti kita minta susah. Minta jalan-jalan seperti mana ini orang-orang ini. Orang-orang yang telah melalui jalan yang penuh hebat. Para Nabi yang termasuk 25 itu kita sama-sama maklum lah. Kalau Nabi Ayub tu diuji, Masya Allah, ya kan? Pada asalnya ternakan yang banyak, pohon-pohon tanaman yang banyak, isteri yang cantik, anak-anak yang banyak, rumah yang besar, Allah uji satu persatu. Mula-mula syaitan diturunkan tak berjaya. Tiba-tiba mula diturunkan kemarau sampai pohon tanaman, semua mati. Ternakan-ternakan semua mati, dia uji. Nabi Ayub tetap sabar. Syaitan tak berapa sedap, ya kan? Dia berdoa minta kepada Tuhan, uji lagi. Uji lawan lagi. Kali ini gempa, rumah roboh, semua mati anak-anak. Tak cukup, Nabi Ayub tetap memperjuangkan Islam. Dia uji, dia kemudian jadi sakit. Sakit sopak. Ustaz sampai teruk, sampai kepala ini berulat gitu. Isteri ini akhirnya minta lari, minta cerai. Isteri pun lari. Itu ujian para Nabi kita lihat. Bagaimana ujian-ujian yang lain kita lihat. Tak ada satu Nabi pun hidup mewah seperti mana kita. Ini yang kalau kita minta, kita minta kita diuji. Para yang dinamakan jujur banyak. Para ulama tafsir kita mentafsirkan ada nama-nama yang disebut seperti mana para sahabat sebagainya. Untuk kita umum lah. Yang kita katakan tadi, sifat-sifat Nabi itu diantaranya jujur. Yang perlu ada kepada setiap individu. Kita minta orang-orang yang berzikir, itu orang-orang yang telah mendapat nikmat-nikmat tadi kita minta. Para syuhada, bayangkan bagaimana masuk Islam, tinggalkan harta, tinggalkan keluarga, tinggalkan kampung, lepas tu kena pergi perang untuk mati pula. Ini sanggup mereka lakukan. Jadi perkorbanan yang perlu dilakukan. Dan akhirnya orang-orang salihin, walaupun tidak sampai kepada syuhada, tapi termasuk orang-orang yang baik. Baik dalam arti kata mentaati Allah dan Rasulnya. Ini yang telah berlalu. Ini yang kata setengah ulama, mereka ni salatiyun. Orang-orang yang telah mendahului kita. Sebab itu kalau kita mengatakan bahawa ada mazhab ataupun ada pegangan salafi, yaitu pegangan orang-orang sebelumnya. Pegangan orang-orang sebelumnya. Yang hari ini orang dah tuduh Wahabi pula, kita pun tak faham kan. Maksudnya kita berdoa mudah-mudahan kita mendapat jalan seperti mana jalan yang telah ditunjuki Allah SWT melalui Rasulnya dan dicontohkan kepada jalan-jalan tersebut. Perlu kita ingatkan kepada para jemaah bahawa untuk mendapat derajat itu kita perlu memenuhi syarat. Di antara syaratnya Allah mengatakan kuntum khaira ummatan ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini syaratnya. Kamu adalah umat yang terbaik-baiknya yang Allah keluarkan di muka bumi ini melalui umat-umat tadi. Apa sebabnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. yaitu kamu mengajar kepada yang baik dan sekaligus kamu mencegah yang mungkar. Ini kita kena taksirkan betul-betul. Untuk mendapat syarat ini, semua orang-orang ini sudah melalui yaitu jalan tersebut. Sebab itu kalau kita pelajari surah Wal-Asri, Al-Asri itu diterangkan. Wal-Asri innal insana lafi khus. Sesungguhnya demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Empat perkara ini mesti ada pada orang-orang ini. Jadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar adalah syarat untuk memenuhi benda ini. Ini kita mesti kategori hanya untuk agama. Dalam berlaksanakan agama, kita mesti mengajak orang kepada yang ma'ruf dan sekaligus melarang orang membuat munkar. Ini ta'rifnya. Bukan dalam urusan dunia, bukan. Kalau urusan dunia, orang kafir dah buat dah, ya kan? Di antara negeri kita, kita tengok orang kafir perintahkan buat baik, ya kan? Mana dia perintah buat jahat? Sudah buat baik. KBI-nya lah, macam-macam lah semua baik. Dan sekaligus mereka juga ya ini melarang buat jahat. Negara kita dah lebih pada hadnya itu gantung. Di antara negara yang mula-mula ya kan mempraktikan itu. Banyak lagi negara yang belum buat itu. Mencuri, sebat, mulai dan sebagainya itu mereka mencegah kemungkaran, mengajak kepada kebaikan. Tapi yang dimasukkan di sini orang Islam bukan itu. Itu sudah secara otomatik mesti ada. Yang dimasukkan kita dalam beragama, kita mengajak orang untuk beribadah. Kita melarang orang membuat perkara-perkara yang mungkar dalam agama. Ini kena ta'rif betul-betul. Sebab banyak orang Islam, baik dia ustaz dan sebagainya, dia ajak orang buat baik. Dia ajak orang buat solat. Dirikan rumah tangga yang baik. Dia ajak orang-orang melakukan perkara-perkara yang ma'ruf. Tapi bila orang membuat kesalahan atau membuat perkara-perkara yang jahat, mungkar ini artinya jahat. Orang buat jahat, dia tidak melarang. Orang buat bid'ah, dia tidak larang. Dia ajak orang sembahyang. Ada orang puasa ini, ada orang jahat. Tapi orang buat bid'ah, dia tidak larang. Ini apakah termasuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Tidak. Kalau awak kata buat jahat itu bukan jahat, mana orang kafir juga melarang buat jahat. Perlu kita perbetulkan. Kenapa saya kata bid'ah ini jahat? Rasulullah mengatakan fa innal asdaqal hadits kitabullah wa al-hadu wa al-hadu wa salam wa syarrul umur. Sejahat-jahat, ya kan, perbuatan. Sejahat-jahat perbuatan adalah muhdasa. Kulu mudasatin bid'ah. Wa kulu bid'atin dolala. Wa kulu dolalatin finnar. Nampak tak? Nabi kategorikan bahawa bid'ah itu sejahat-jahat perbuatan. Bukan jahat lagi, sejahat-jahat perbuatan. Tadi Nabi kata sebaik-baik perbuatan adalah Allah. Percakapan adalah Allah. Sebaik-baik pimpinan adalah pimpinan Nabi Muhammad. Kadang Nabi tunjukkan sejahat-jahat perbuatan adalah mereka-reka. Mereka-reka itu termasuk bid'ah. Dan bid'ah ini akan tempatnya di dalam neraka. Berapa banyak orang yang buat baik tapi tidak membentras perkara-perkara yang mungkar. Apakah mereka tergategori dalam kuntum khaira umatan ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Ini perlu satu question. Perlu kita tanya. Sebab Allah dah buat dalam Al-Quran siapa orang munafik. Yang satu mukmin. Ini sekarang yang tengah-tengah ni apa kerja dia? Kita kena buat session mark. Jadi kalau awak ada orang sembahyang, orang yang buat salah dalam agama, awak kena tegur. Baru dikategorikan kuntum khairah umatan ukhrijat linnas. Kalau tidak, belum tentu. Sebab kategori di sini ialah ini yang dilalui. Kenapa sampai mati? Sebab orang buat maksiat, ya kan? Orang buat mungkar, mereka lawan. Kenapa mereka dikirakan soleh? Kenapa? Sebab mereka melakukan itu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini darjat mereka. Dan itu yang dilakukan oleh para nabi. Orang buat syirik, Nabi bentras. Barulah mereka dikatakan jalan-jalan begitu. Jadi kita bukan berdoa benda yang mudah. Kita bukan minta benda-benda yang senang. Kita minta yang susah dan perlu kita hadapi benda ini. Ini yang dimaksudkan daripada kuntum khaira ummatan ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bagaimana cara kita nak mempraktikkan itu? Perlulah kita ingat ayat Quran tadi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini ayat Allah ajarkan kepada kita dan Nabi mempraktikkan. Sampai Allah SWT terangkan dalam surah Al-Imran ayat 159 mungkin kalau tidak silap saya, Fabima rahmatan minallahi linta lahum wa lakunta fazan ghalidal qalbi lan fa'du min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ini Allah terangkan kepada kita bagaimana indahnya sifat Nabi bila ikut ayat itu dalam berdakwah, dalam menyampaikan. Nabi sendiri tidak pernah menggunakan kaedahnya sendiri, tapi dia tengok bagaimana Allah SWT mau. Sampai kepada satu tahap orang salah, Nabi bukan saja memaafkan, Nabi mendoakan, ya Allah mudah-mudahan kau ampunkan beliau. Ini maksudnya. Berarti Nabi pesankan kepada kita, iza ra'aytum munkaran, apabila kamu melihat kemungkaran, ini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bila kamu melihat kemungkaran, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, fayuwair, tidaklah kamu ubah dia, tidaklah kamu betulkan dia, tidaklah kamu cegah dia. Fabi yadihi, dengan tangan kamu. Fa'ilam tastati, kerana kamu tak mampu. Fabi lisan, tidaklah dengan hujah-hujah kamu, dengan mulut kamu. Fa'ilam tastati, fabi kalbi, tidaklah dengan. Kita tafsirkan yang ini hadis ini. Apa yang dimaksudkan dengan, yang dengan tangan kita, yang dengan kekuasaan. Sekiranya kita mampu dengan kekuasaan, gunakan kekuasaan untuk membenteras benda-benda yang munkar. Kalau kita tidak mampu untuk membenteras dengan kekuasaan, ya ini dengan hujah, dengan nasihat, dengan mulut kita. Kalau kita tak mampu, barulah dengan hati, artinya kita membencinya. Sekarang kita nak berikan tugasan. Siapa yang berkuasa hari ini? Ataukah kita boleh pergi kat masjid-masjid tu sembarang-sembarang pukul orang? Ya kan? Sayyidina Umar menggunakan kekuasaannya. Satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab lepas sembahyang subuh, lepas sang subuh balik rumah sebab sibuknya tadi tak ada peluang nak main golf, ya kan? Sibuk urus ni, ya kan? Nak suruh itu, nak ambil macam-macam negeri kat Kufah, Syam, macam-macam nak urus semua. Sibuknya Sayyidina Umar ni selesai semua, tapi dia masih dengar kat masjid ada orang ahu-ahu lagi. Masih zikir-zikir, masih doa-doa lagi. Dia menggunakan kekuasaan itu. Dia datang ke masjid. Kenapa bikin ni? Kan? Ha, berdoa. Dah lama? Dah lama dah. Ya kan? Minta apa? Minta macam-macam rezeki. Dah dapat? Belum. Saya nak cakap, saya nak menggunakan kekuasaan. Katanya, inna sama la tamtiru. Sesungguhnya langit tidak akan menghujankan zahabah wala siddah. Yang ini, mas dan perak. Dia ambil cabut, roh minat minat. Keluar kau, rambut kau. Bikin susah masyarakat aja kan. Ini keluar tu, anak bini dah rumah, pergi kerja. Mas pakai doa aja mana boleh, tak? Ini kekuasaan yang digunakan oleh saya sebab dia hadir pada waktu itu. Kalau dia diam, dia orang akan terus macam itu, merata-rata pakai doa di mana boleh, ya kan? Mana boleh dapat rezeki macam itu? Dah lepas bayang zikir doa selesai, pergi kerja, keluar, masuk macam itu. Kemungkaran yang dilihat oleh Sayyidina Umar itu digunakan kekuasaan. Hari ini kita tak mampu untuk menggunakan kekuasaan itu, kita harapkan. Sudah tentulah orang yang berkuasa, pemerintah lah yang dapat menggunakan kekuasaan ini. Masalah tugasan bagi berhujah, mungkin di sini kita katakan, ya kan? Kalau kita mampu yang kecil-kecil di sini, kita ingatkan para jemaah itu. Jangan sekali-sekali kita melakukan perkara-perkara bid'ah. Sebab yang kategorikan tadi Nabi bukan saya. Nabi yang mengkategorikan sejahat-jahat perbuatan adalah bid'ah. Biarlah kita beramal dengan sedikit, tapi kita confident amal itu sah daripada Nabi SAW. Lebih baik daripada kita beramal yang banyak, tapi amalan itu dikategorikan daripada bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Itu lebih baik. Tapi kalau kita mampu beramal yang baik dengan yang banyak, alhamdulillah, tidak. Tapi yang kita kejar bukan adalah quantity, yang kita kejar adalah quality. Walaupun amal yang sedikit, tapi quality yang Nabi aktirah. Dia sebagai amal yang soleh. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang bukan daripada perintah kami, maka amalan itu tertolak. Jadi kita bukan mengatakan buat amal sikit, tidak, ya. Tapi dalam erti kata bahasa Melayu yang halus, itulah kita cakap, lebih baik beramal yang sedikit tapi sah daripada Nabi, daripada banyak amal tapi semua merosakkan, lebih menyusahkan itu. Itu maksud. Ini kita nak ajak kepada para jemaah. Jadi yang terakhir, kalau kita dah tak mampu lagi macam orang-orang kita, kita pergi masjid, kadang-kadang kita orang tagar begitu, begini, gini. Kita masbuk, kita sembahyang. Imam dah beri salam, kita bangkit. Imam dia baca doa, kuat-kuat berzikir, kita pun tak kusuk. Dia pula tak faham ni. Dia tak faham ni kan? Kita dah belajar dulu baca Quran ini, dapat pahala besar. Al-Mut'abbas ditilawati, betul tak? Baca Quran dianggap bahawa ibadah. Walaupun satu ayat. Tapi kalau baca Quran mengganggu orang dalam masjid, hukumnya haram. Berdosa, orang datang sembahyang, awak membaca berkuat-kuat orang ni. Kan, kita masbuk. Dia beri salam, lepas tu dia doa jika kuat-kuat, kita dah tak kusuk. Tak tahu apa nak bikin, nak batalkan pun tak boleh. Terus sembahyang, ini silap dia kan. Siapa nak pergi penteras itu, kita nak pandai-pandai. Tuan Iman awak kata, ya, tak boleh. Ya kan, dia member banyak, adakan dengan tugas kita kena pantai. Ya, tak boleh, tak ada kekuatan itu. Jadi bagaimana caranya akhirnya kita terpaksa menahan dah? Nah, dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan berikanlah petunjuk pada orang jahil ni. Dia tak faham lagi ada macam mana berdoa. Ini yang perlu kita pelajari. Sekurang-kurangnya itulah yang kita dapat. Fabi qalbi, dengan hati kita, kata Nabi, itulah yang serendah-rendah iman. Kalau itu kategori apa nak buat, kita benci. Ya kan, berarti dalam hati kita benci perbuatan munkar tadi. Tapi tetap Nabi mengatakan itu serendah-rendah iman. Jadi saya nak berbalik kepada para jemaah. Kalau kita lihat sejarah para sahabat itu melalui jalan-jalan hidup yang begitu hebat, yang begitu hebat. Ini Allah SWT terangkan sampai dalam ayat yang saya bacakan, surah Al-Baqarah ayat 214 tadi, an hasibtum an tadkhulul jannah, itu ayat yang ke-214 tadi, di akhirnya sampai Rasulullah SAW mengatakan wa yaqulu rasulun walladina amanu ma'ahu mata nasrullah, dada tak tahan lagi dengan penderitaan sampai terkeluar. Bukan orang lain yang cakap, Nabi, ya kan? Wa yaqulu rasulun walladina orang-orang, dan sampai tercakap Nabi dan orang-orang yang bersamanya, mata nasrullah, bila Allah nak tolong kita ni? 13 tahun di Mekah ni penderitaan, sampai kena bunuh. Kita baca sejarah Ammar bin Yasir, bapak dia Samiyah, kita lihat bagaimana bila kena empat itu di Madinah berhadapan dengan peperangan, tak dapat-dapat kemenangan, tak dapat, ya kan, tak dapat. Nabi pun tak berapa faham tentang ini sampai terkeluar. Itu yang mereka derita. Kita lihat, kita belum lagi sampai kat situ, ya kan, kita dihibur dia, kan, dihibur terus. Tapi ini kita doa gitu. Tapi rupa-rupanya Nabi baru teringat bila Fathul Mekah, bila pada tahun 8 Hijrah pembukaan kota Mekah turun ayat Quran, ya kan, surah Iza Ja'a Nasrullahi Wal Fath, apabila datangnya pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhulu nafiri lillahi afwaj, kamu lihat manusia masuk Islam berbondong-bondong, bukan saja tadi di Madinah, di Mekah pun. Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kita belajar tafsir, Allah SWT ajarkan kepada Nabi, maka bertakbihlah kepada Tuhan kamu, wastaghfir dan minta ampun. Apa pasal pula penaklukan kota Mekah minta ampun? Apa pasal, ya kan? Patutnya bersyukur, tapi Allah kata wastaghfir, minta ampun. Kenapa baru Nabi keringat itu? Dalam nak berjumpa tahun 8 Hijrah ni, perjuangan 13 tahun di Mekah, kemudian 8 tahun di Madinah, itu hampir 20 tahun itu, kesalahan-kesalahan kecil tadi itu sampai terkeluar. Sampai Nabi tercakap bila nak datang pertolongan Allah. Hanya Allah mengatakan inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah terdekat-dekat, bila kita pun tak tahu. Tapi Allah tetap mengatakan dekat. Rupa-rupanya 20 tahun baru dapat. Dekat tu. Itu kata Allah SWT, orang-orang kena berhadapan sampai 20 tahun. Barulah Rasulullah mengingat bila baca surah Ad-Duha, ya kan, walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhirat, sesungguhnya yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Oh, rupa-rupanya 20 tahun ini tak ada benda lah. Yang akhir inilah ni'mat itu. Mungkin kita belum jumpa ini. Kalau tak di dunia, di akhirat itu nampaknya. Maksudnya perjuangan kita berjalan di atas jalan-jalan orang yang kita minta ini, akan Allah SWT sudahkan dengan satu kemenangan. Akan Allah SWT sudahkan dengan satu benda yang paling baik, yang hari ini kita belum tahu. Mungkin kalau ada terlepas dalam mulut kita, seperti mana kita pun terasa, kan, aku belajar agama tak kaya-kaya pula, kan, aku sembahyang tak pandai-pandai lah. Diingatkan sembahyang ni berjadi pandai, diingatkan dia belajar agama ni berjadi kaya. Nah, saya pergi overtime ni kerja, kan, yang kerja malam, kerja extra time, overtime, macam-macam time, aku kaya. Kalau datang belajar agama tak akan kaya, tak akan kaya. Kita kasih tahu dulu, jangan ada itu orang yang faham, kan, banyak orang ini kita kasih tahu dulu, kalau belajar agama tak kaya. Eh, jangan sampai salah faham, kan, bila nak kaya, aku sembahyang mesti tutup arah pun, ya kan, macam-macam ujian, ya kan, macam-macam ujian, member kat sebelah jiran kita ni, apa jadi ni, dia je lah dia jalan, tak apa, dia pun nak hidup juga, biarkan, memang fitrah lipas pun berberayap, dia harap biarkan. Jadi kalau kita dalam kehidupan kita kadang-kadang begitu, kita lihat sampai kepada tahap, kalau kita lihat mungkin kita pun nak komplek, kita belajar agama, kita tutup arah, anak semua bagus pun tak kaya-kaya, tak bagi, member kita kat sebelah tak tutup arah, tak sembahyang, tak belajar agama, kaya, hidup happy-happy. Ini kita minta kasih betul-betul dulu, yang awak minta bukan macam itu, kan. Bila awak berani berjanji kepada Allah Ta'ala, ia akan nak bunuh wa ia akan nak ta'in ihdina suratul mustaqim suratul ladina an'amta alaihim, berarti kita dah berhadapan, kita dah bersiap. Dia, ya kan, labaik, labaik Allah, kita sudah bersiap betul-betul. Ya Allah, kami bersiap dia untuk berhadapan dengan segala macam ujian Allah SWT. Jadi kalau betul pun, oh memang betul lah, memang itu kita minta, insyaAllah. Biar kali bila Allah uji iman kita, nak menunjukkan naiknya darjat Allah SWT, berikan kepada orang yang diuji. Nah, ini specialnya gitu. Yang akhirnya surat al-lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdolim. Maka kita terjemahkan secara ringkas dahulu, minggu tiga minggu akan datang kita masukkan bab yang terakhir, kemudian kita simpulkan daripada ayat pertama sampai yang ketujuh, kita bawakan semua falsafah, hikmah-hikmah, fadilah-fadilah surah Al-Fatihah sebagai penutupnya. Selain daripada kita minta jalan yang tadi, ihdi itu, hudan, petunjuk. Ini dia. Lawan daripada petunjuk, dolar. Sesat. Yang kita minta satu ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, sekarang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil dan bukannya Allah. Jalan yang tadi, ya ini, yang opposite-nya. Maghdu yang kau murkai, ad-dallin, ini orang-orang yang sesat. Saya rasa saya tutupkan di situ. Malam ini mungkin ada soalan yang lain. Kita kasih suspense kit. 3 minggu akan datang kita akan tafsirkan yang terakhir. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian insyaAllah kita akan buatkan kesimpulan kepada semua para jemaah kita. Sebab suratul Fatihah ini adalah satu surah yang kalau kita lihat terlalu banyak fadilatnya. Terlalu banyak kelebihannya. Tapi bagi saya, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu melalui suratul Fatihah itu hanya akan kita peroleh kalau kita dapat memanfaatkan apa yang kita baca. Kalau cukup baca je, demam pun Fatihah, tak? Kena campur pun Fatihah. Nak baca doa pun Fatihah, nak kat kubur pun Fatihah. Semua Fatihah, saya rasa tak ada pun satu keterangan-keterangan yang mengajarkan kepada kita demikian. Suratul Fatihah ini 7 ayat kalau kita pelajari, dia sebenarnya nak menerangkan kepada kita. Nanti 113 surah itu sebenarnya sudah termaktub di dalamnya. Pelajaran yang ada di dalam suratul Fatihah yang perlu kita amalkan, itu insya Allah barulah Allah berikan manfaat. Memang kita tidak menafikan, ada ayat mengatakan wang sebagian daripada Al-Quran. Wa nunazzilu 'alaikum minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Dan sebagian daripada Quran kami turunkan kepada kamu menjadi syifa, menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Betul. Tapi bagaimana caranya? Ini yang akan kita pelajari insya-Allah. Wallahu a'lam, itu saja yang mampu kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini sedikit sebanyak dapat menjadi pengajaran kepada kita, dapat menjadi antibar kepada kita untuk kita memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bekerja pun ada KBE, mudah-mudahan dalam belajar agama pun ada KBE. Sembahyang pun KBE, ya kan? Semuanya mesti berteraskan ilmu. Jangan sembrono asal boleh je macam hang tua macam gurga, tak boleh ya. Tak boleh macam gitu. Yang kita beribadah berteraskan ilmu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum fastaghfiru innahu warafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya ada soalan yang bersangkut paut dengan ya ini pelajaran kita malam ini dahulu kita utamakan. Kalau tidak, saya ada soalan yang bertulis yang perlu kita obrolkan. Hari Ustaz Ustaz menjuruh bercakap ni mukhair dan tak pernah belajar sama khair dan tak khair khair ilmu. Jadi kalau kita lihat nanti di ujung surah Al-Imran ayat 8 ayat itu berbentuk innaka antal wahhab, kerana sesungguhnya dia lebih kekarunia. Jadi apakah benar-benar ini jalan wahabi atau? Nah, soalan di sini ialah tentang apakah orang-orang yang setengah-setengah hari ini mengamalkan Islam itu sehingga dikategorikan sebagai Wahabi gitu. Sedangkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran ada menyebut Al-Imran ayat okay. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahab. Kalau kita lihat wahab di sini artinya sangat pemurah ataupun boleh juga maha pemberi. Ini salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Wahab, banyak wahab eh. Kalau di dalam suratul Imran yang dimaksudkan dengan sesungguhnya engkau ni Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang sangat suka memberi. Ia ini dikatakan Al-Wahhab. Sifat Allah Subhanahu wa taala, arti dalam Al-Quran itu. Yang dikaitkan dengan ya ini soalan tadi, apakah orang-orang yang mengamalkan Islam dinamakan orang-orang setengah-setengahnya adalah daripada golongan Wahabi itu. Saya perlu jelaskan dahulu, mungkin para jemaah harus mengikuti perkembangan semasa yang mana sejak kebelakangan ini sudah menjadi perkara yang agak biasa tuduh-menuduh di antara orang-orang Islam. Yang satu cakap dia Sunni, yang satu cakap dia Syi'i, yang satu cakap dia Khawarij, yang satu cakap Mu'tazilah, yang satu cakap Syafi'i, yang satu cakap Hanafi, yang satu cakap Wahabi, yang satu cakap berbagai tuduhan-tuduhan berlaku hari ini, ya? Yang perlu kita perbetulkan. Di antara tuduhan yang dilemparkan ialah seperti mana perkataan Wahabi tadi. Yang mereka maksudkan Wahabi di sini bukanlah yang dimasukkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Maha iaitu memberi ataupun Maha Pemurah. Tapi mereka masukkan orang-orang yang tidak mempunyai mazhab, itu orang-orang yang tidak berpegang kepada satu mazhab saja, itu yang dinamakan Wahabi. Ini orang tuduh. Kenapa boleh berlaku demikian? Kerana bermula begini. Sebab yang memperjuangkan akidah salafi ini adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab, nama orang. Muhammad bin Abdul Wahab. Orang ini di antara orang yang memperjuangkan yaitu pegangan salafi. Yaitu dia berdalilkan bahawa Islam ini tidak ada mazhab. Islam ini tak ada firqah-firqah, tak ada mazhab itu, tak ada mazhab ini, tak ada kelompok itu, tak ada kelompok ini, tak ada. Islam hanya satu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Segala perbuatan-perbuatan salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan sebagainya, ulama-ulama itu yang baik, itu akan kita pegangi. Itu pendapat yakni Muhammad bin Abdul Wahab. Bila beliau membenteras ini, di waktu itu orang sudah banyak bermazhab-mazhab. Maka nak membezakan orang ini, mereka mengatakan ini faham Wahabi. Yang lebih-lebih lagi parah, kerana Muhammad bin Abdul Wahab ini memperjuangkan perjuangan daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah adalah di antara ulama yang pertama berbenteras pahaman-pahaman kurafat, syirik dan tayun, termasuk bid'ah yang berlaku berleluasa pada zaman beliau. Di antaranya bapak dia sendiri itu termasuk golongan Mu'tazilah. Jadi beliau membahas ini, membenteras sampai dapat dibersihkan Islam itu semurni-murninya. Di antara anak murid Ibnu Taimiyah yang banyak, kalau kita baca buku terlalu banyak daripada Ibnu Taimiyah itu, yang dapat menonjol di zaman ini ialah Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi itu yang mereka cap, itu yang mereka cap, bukan ada kaitan dengan innaka antal Wahab, bukan itu. Jadi innaka antal Wahab itu sifat Allah. Yang mereka cap ialah orang-orang macam ini. Berbalik kepada soalan tadi, di manakah stand kita kalau orang menuduh itu? Kalau orang menuduh, misal kata ada orang cakap ini, ya ini Wahabi. Kalau kita cakap demikian, kita harus fahamkan betul-betul apa yang dimaksudkan Wahabi. Kalau yang dimaksudkan demikian, sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab lebih benar daripada pahaman orang hari ini. Dia lah lebih benar, kerana yang dia perjuangkan adalah akidah salafus saleh. Ini akidah orang-orang yang benar-benar mengikuti Allah dan Rasulnya. Itu yang diperjuangkan. Daripada Islam ni mempunyai kelompok-kelompok, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali dan sebagainya. Akhirnya saling satu di antara yang lain itu salah menyalah. Sampai yang akhir yang saya dapat tahu daripada pelajar kita, apabila disoalkan di salah satu majlis, saya tidak mahu bawakan siapa ustaznya, soalan tentang bila dikatakan bahawa ada orang yang di antara contoh Wahabi ini apabila sembahyang subuh tidak baca kunut. Dia beritahu dalam kuliah tu, di antara contoh kita nak kenal siapa itu Wahabi, ini apabila dia sembahyang subuh tidak baca kunut. Jadi salah satu pelajar kita yang ada dalam masjid itu tanya soalan, ustaz, apakah hukum membaca kunut? Ustaz tu agak sentimen. Dia cakap, kalau siapa tak baca kunut, hukumnya haram, masuk neraka. Itu isu Wahabi yang terjadi. Kalau orang itu menuduh demikian, berarti orang itu menuduh Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad masuk neraka, betul tak? Sebab langsung Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal tidak mensunahkan pun kunut di waktu subuh, tidak. Imam Syafi'i walaupun dia suka kunut di waktu subuh pun ada sejarah mengatakan kadang-kadang dia tidak baca. Berarti kadang-kadang pun Imam Syafi'i tak baca. Bila Imam Syafi'i tak baca, Imam Syafi'i pun masuk neraka juga. Itu dia cakap. Lepas tu dia pergi haji, dia berimamkan dengan Abdul Rahman Tawdeh, sudah. Dia berani cakap depan Abdul Rahman Tawdeh, ya kan? Imam Masjidil Haram, bukan Imam Masjid Sultan, Imam Masjidil Haram itu. Dia berani cakap ke macam itu, nak kena terajang ke apa? Ini sentimen orang. Di antara dia cakap, di antara cara kita nak kenal orang tu wahabi ialah bila subuh tak batu. Nabi Muhammad itu wahabi sebetulnya. Nabi pernah menasihatkan dalam sebuah hadis, bila pesankan kepada Fatimah, Nabi banyak kali pergi kepada Fatimah, nasihatkan, kalau aku mati kau gini, kalau aku gini. Nabi katakan, wahai Fatimah, kalau aku mati nanti, ikutilah jejak langkah orang-orang yang baik, dan akulah sebaik-baik salaf. Apa dia masukkan salaf di sini? Kalau orang cakap salaf itu wahabi, Nabi mengatakan, akulah sebaik-baik salaf. Orang yang sebelum ni, sebaik-sebelum ni. Jadi ini kita nak kena betulkan lah. Sebenarnya pasal dalam kepala kita ni, bila Islam mesti ada mazhab, betul tak? Kalau orang Melayu, mazhabnya mesti Syafi'i. Sebab dia ingat Imam Syafi'i itu ialah orang Melayu. Kalau Melayu bukan Syafi'i, PI. Itu Melayu. Ah, itu Jawa sikit dia kan. Muhammad bin Idris, Syafi'i ialah. Itu Muhammad bin Idris. Tapi orang Melayu ni pasal dah anggap Islam mesti ada mazhab. Orang India, Hambali, ya kan? Orang Arab, Hanafi. Macam gitu pula dia ingat. Orang Melayu, Syafi'i. Imam Syafi'i hidup, orang Melayu belum lagi. Masih pakai cawat lagi. Tak tambah, tak paham pasal agama. Imam Syafi'i di zaman 150 sampai 204. Orang Melayu masih kecil-kecil lagi. Imam Syafi'i tak pernah beri wasiat pun untuk orang Melayu. Tak pernah. Malah Imam Syafi'i kata, La tukal liduni, jangan kamu mentaklik kepada aku. Itu kata Imam Syafi'i. Ini pasal dalam kepala kita ni, benda-benda Jerman, benda-benda Yahudi dah masuk dalam kepala kita. Kita fahamkan agama mesti ada mazhab dalam lain semacam itu. Bila orang berlakukan satu benda yang tak bermazhab saja ataupun bercanggah dengan mazhab Syafi'i ini, kita anggapkan dia lain. Nah, kita Hambali tak boleh, Hanafi tak boleh, Maliki tak boleh, Wahabi senang dia. Ini kan benda-benda yang tak baik lah bagi saya. Perlu kita perbetulkan. Sebenarnya dalam Islam memang tidak ada firqah. Tak ada mazhab-mazhab dan tidak ada golongan-golongan. Dan Allah terang ke dalam Al-Quran, jangan kamu jadi seperti kaum sebelumnya. Mereka berpuak-puak. Di antara satu puak, satu puak. Kullu hisbin bima ladaya. Setiap puak itu menyalahkan satu dengan yang lain. Hari inilah berlaku. Yang mazhab Syafi'i cakap dia lebih bagus daripada Hanafi. Hanafi cakap lebih bagus daripada kami. Ini berlaku. Kalau kita mazhab Syafi'i, kita tanya, Syafi'i itu mazhab apa? Imam Syafi'i mazhab apa? Dia mengaku bahawa dia bermazhab pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Sepatutnya dia mengatakan, ikutilah aku ni, kita kena ikut apa yang dia pegang. Sepatutnya itu. Tiba-tiba kita bermazhab kepada dia. Ini kena belajar. Tapi oleh kerana masalah mazhab ni, masalah sentimen, akhirnya macam soalan ditimbulkan tadilah. Orang yang tidak berpegang kepada salah satu mazhab itu, maka akhirnya dituduh wahabi pula. Sebenarnya kalau Muhammad bin Wahab ikut saya, orang pertama nak belajar dengan dia. Ya, orang kalau boleh bertaklik lah, boleh bermazhab, saya akan bermazhab kepada Muhammad bin Wahab. Kalau boleh bermazhab, saya tak. Orang yang lebih baik daripada ustaz-ustaz kita hari ini. Maksudnya, yang memang indah daripada sudut akidahnya, dari sudut perjuangannya. Tapi pasal dalam Islam tak boleh bermazhab. Tidak boleh bertaklim. Kita diperintahkan untuk mengamalkan sesuai dengan apa yang kita fahamkan. Ini saya perlu perbetulkan. Jadi saya jawab dahulu, perkataan innaka antal wahab itu sifat Allah SWT. Bukan yang dimasukkan ini. Yang dimasukkan wahabi ialah tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi mereka rujukkan kepada itu kerana Muhammad adalah orang yang membentras dia ini. Sebenarnya, ada satu perkara yang perlu kita ketahui bahawa banyak benda-benda yang tidak disukai oleh orang-orang kepada Muhammad bin Abdul Wahab kerana beliau banyak membakar jadi tempat-tempat yang boleh menimbulkan kesyirikan. Dan beliau banyak memecahkan kubur-kubur yang dibina di atasnya, makam-makam itu kan. Dia pecahkan. Tempat-tempat yang orang jadi peribadatan dia bakar dan sebagainya. Jadi orang tak suka itu sebetulnya. Orang tak suka itu. Jadi orang menghentam dia. Dan kita bersyukur Muhammad bin Abdul Wahab yang orang yang membentas di Mekah tu. Satu ketika di Mekah tu, di Arab Saudi, di Hijaz itu sendiri. Sampai kepada tahap dia ini, Mu'tazilah sudah menguasai. Orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah dan Jabariyah sudah menguasai Mekah. Kalau tak ada Mu'ab bin Al-Wahab pun mungkin sampai sekarang pun, Mekah itu jadi benda-benda yang syirik. Tapi Alhamdulillah, Allah SWT turunkan tiap-tiap Quran itu, ada orang yang membentras benda-benda yang kurafat ini. Di antaranya mungkin itu. Alhamdulillah kita pergi ke Mekah, kita tenteram. Tak ada benda-benda syirik. Yang datang pun yang syirik, orang-orang luar datang, bukan orang di dalam. Ya kan? Ahli anak-anak penduduk asli Mekah tidak buat benda-benda yang syirik. Ini di antaranya. Jadi saya rasa saya jawab demikian. Mudah-mudahan semua kita maklum, bila kita Islam, sebenarnya pegangan kita, pedoman kita yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita mengikut jejak langkah para sahabat Nabi dan kepada ulama-ulama tabi'un yang tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Selagi mana tidak bertanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, itu menjadi ikutan kita, insya Allah. Kalau ada tambahan dalam bab ini juga. Perintahkan secara wajib untuk berdoa satu hari 17 kali dengan doa yang berat ini. Ya kan? Itu soalan yang baik. InsyaAllah minggu 3 minggu akan datang saya jawab dalam bab ini. Ya ini dia ada kaitan. Ya dia ada kaitan. Kenapa kita harus tanya juga? Ya ini ihdinas siratal mustaqim ini tunjuk ke jalan yang benar. Padahal kita dah benar tu tak? Padahal kita ke dalam Islam dah benar lah tu. Kenapa mesti tetap minta satu hari 17 kali dan terus sampai mati? Ini soalannya akan kita jawab insyaAllah. Sebenarnya secara ringkas dahulu, bahawa kita tak tahu besok apa akan berlaku. Kita tidak tahu besok apa akan berlaku. Hari ini kita begitu gairah dalam beribadah, besok belum tentu lagi. Jadi doa ini jangan diputuskan. Jangan diputuskan. Mungkin nak cari, nak kaitkan dengan hikmah. Kenapa solat ini berlaku satu hari 5 waktu? Hikmah ini. Ini ada kaitan. Pagi kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Zuhur kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Asar, maghrib, isyak, sebelum tidur. Semua malam kita sembahyang, malam kita doa. Sentiasa kita doa. Kenapa? Supaya menjaga tu. Senantiasa dalam keadaan jalan yang lurus. Senantiasa. Mudah-mudahan kita mati pun dalam keadaan yang demikian. Itu di antara secara ringkas. Sebab ni hikmah kita dalam sembahyang ini, Allah SWT pelihara kita. Kalau kita menghayati sembahyang, kenapa sembahyang ini satu hari 17 rakaat? Lekirlah nak bikin pagi, petang, malam, satu kali subuh. Terlantakkan 17 je boleh tak? Apa susah ke tak? Main 17 rakaat sekali subuh pun boleh apa? Tak boleh sasar kan? Dia kena ekosistem. Dia mesti gitu. Sebab apa ini hikmah sembahyang? Supaya nanti kita akan lihat berhurutan dia berlaku satu hari, satu malam itu. Senantiasa kita mengingat Allah dan senantiasa kita akan berdoa di antaranya. Mungkin saya boleh kaitkan dengan para jemaah tentang masalah arak. Kalau kita pelajari bab arak, ada beberapa ayat turun mansur dan memansurkan yang satu yang lain ya kan. Di antaranya surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabu shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban hatta tasil. Seterusnya lah. Ayat itu mengatakan kepada orang-orang beriman, jangan kamu mendekati solat, jangan kamu solat atau mendekati solat sekiranya kamu dalam keadaan mabuk. Ini hikmahnya. Memberi arti kepada kita, kalau mabuk tak boleh sembahyang, tak boleh solat. Betul tak? Tapi boleh mabuk, betul tak? Boleh, boleh mabuk. Bukan kata boleh minum, boleh mabuk. Sebab tak ada ayat Quran yang mengharamkan haram itu. Tak mengharamkan haram, tak ada. Dari situ pas apa? Tapi kalau kita lihat keindahannya, boleh minum, tak boleh mabuk sebetulnya. Tak ada peluang nak mabuk lah. Subuh, main dua rakaat. Boleh minum, tapi belum nak mabuk je dah sampai Zuhur. Kau nak minum, minum lah. Orang Arab dia macam itu. Orang Arab memang jahat. Selagi tak turun ayat haram, dia tak tinggalkan. Itu haram. Tapi bagusnya orang Arab, kalau sudah haram, dia tinggalkan. Itu haram. Melayu, bagus. Tak mesti kita lah, Maikong lah. Kita cerita orang Arab ni, selagi tidak turun ayat Quran, dia tidak akan tinggalkan. Ayat Tuhan yang mengatakan, jangan kamu mabuk, berarti boleh minum. Minum. Tapi tak boleh sampai mabuk lah, nampak tak? Pasal baru nak mabuk dah Zuhur. Ya kan? Sebab kalau mabuk, tak boleh mendekati pun. Ha. Mabuk, minum lah. Mungkin 2 gelas, 3 gelas boleh lah. Ya kan? Minum. Nanti asar akan berterusan. Berarti tidak akan ada orang yang mabuk selepas masuk Islam. Tak akan ada orang yang mabuk. Minum boleh tak? Tapi tak tahu. Itu peliharanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insyaAllah. Kenapa Allah SWT tak izinkan mabuk? Dia cerita gini. Dia punya hikmah, kenapa tak diizinkan mabuk dahulu? Ya kan? Sebabnya bila mabuk, biasa manusia dah lupa daratan. Yang pemalu jadi tak malu, betul? Yang penakut jadi terlalu berani, jadi gangster. Ini akan berlaku. Jadi yang hikmahnya pertama, supaya orang tidak mabuk, jangan sampai dia keluar daripada garis-garis manusia. Itu hikmahnya dahulu. Tapi kalau orang nak mabuk, persilakanlah. Sebab ayatnya belum mengharamkan. Tapi daripada sudut hikmahnya, tak mungkin orang akan mabuk. Mungkin kalau Ibrahim dah cakap betul lah, lepas isyak baru dia mabuk. Wallahualam, ya kan? Tapi saya katakan bukan tak boleh mabuk, ya kan? Bukan haram mabuk. Biasanya hikmah je macam itu. Di malam hari awak nak mabuk atau tidur, apa masalah kan? Awak tak kata orang, itu di antara dia. Tapi kita lihat keindahannya. Keindahannya di sini Allah jaga gitu. Sebab tu kalau saya nak kaitkan, ya kan? Saya nak kaitkan dengan soalan tadi, kenapa doa yang berat ini kita diwajibkan membacanya 17 kali? Setiap pagi, setengah hari, petang, malam, kita baca terus-terusan. Hikmahnya kita senantiasa menjaga diri kita dalam keadaan siratal mustaqim. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Selagi kita berada di garis yang lurus, kita agak safe lah seolah-olah gitu. Itu yang dimaksudkan, ya kan? Yang dimaksudkan, sudah tentulah Allah SWT tidak akan memberikan ujian kalau selalu memberatkan kepada umatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan sesuatu benda itu kepada insan, kepada hamba itu, kecuali hamba itu mampu. Sebenarnya ujian yang kita terima, kita mampu. Cuma kita boleh tahan lawan ujian ataupun tidak. Kita mampu sebetulnya. Kita tak ditimpakan ujian seperti zaman Nabi Musa, ya kan? Zaman Nabi Musa, kalau nak bertobat kena bunuh diri ni. Baca kan Surah Al-Baqarah, ya kan? Umat Nabi Musa tu yang nak bertobat, Allah terima tobat dia, tapi masih lebih baik, kata Allah. Kau jangan hidup, itu maksudnya. Kalau itu ayat masih belum dimantuhkan, tak ringkan kita, tak ada orang nak bertobat. Berarti taubatan nasuhah umat Muhammad ni mampu dilakukan oleh umat Muhammad. Itu maksudnya. Segala ujian yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad mampu. Saya yakin. Berat atau ringan, Allah terang sesuai dengan iman masing-masing. Tapi kita mampu untuk menempuh. Walaupun kita anggap doa itu berat, tapi yang kita minta Nabiin, Sadiqin, Suhada, Salihin, bagi mereka itu kita tidak berat. Bagi kita, kita mampu untuk mengatasinya. Jadi kenapa kita berdoa berterusan? Supaya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita senantiasa dalam keadaan the right path lah, eh? Garisan yang betul itu. Kita mudah-mudahan dia paginya, tengah harinya, petangnya, malamnya, insyaAllah kita akan berterusan. Itu di antara hikmahnya. Mungkin 3 minggu akan datang dalam menutup, menggulungkan pelajaran tafsir Quran itu akan saya sambung lagi. Saya harus jawab soalan ini dulu. Dia berkaitan dengan wasilah, tawasul, saya minta jelaskan berkenaan tawasul atau wasilah dan apakah hukumnya dalam Islam. Begitu juga dengan menyebut Assalamualaikum ya rijal ghaib al-muqat alaihissalam al-muqat dan sebagainya apabila membuka sesuatu majlis wirid dan doa dan sebagainya, kalau boleh dengan dalil terima kasih. Saya dah katakan kepada para jemaah bahawa dalam Islam tidak ada wasilah, tidak ada tawasul. Tawasul wasilah ni maknanya sama saja, ya. Tawasul asal kata wasilah juga lah, wasalah sampai, itu maksudnya. Jadi kita memohon amalan kita sampai kepada Allah dengan perantaran, itu maksudnya tawasul dan wasilah. Itu maksudnya. Dalam Islam kita lihat, kita dah tahu banyak hadis dan juga ayat Quran yang kita belajar sendiri, tidak ada istilah perantaraan dalam beribadah ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak beribadah langsung kepada Allah Taala, kalau kita nak berdoa langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada satu pun perantaraan. Kalau kita menyebut misal kata assalamualaikum, keselamatan ke atas kamu ya rijal, wahai pemuda ghaib yang tak nampak lah. Tapi yang tu tadi ya muqat alaihissalam apa ni? Saya pun tak faham, mungkin yang dimasukkan sini mungkin jin ataupun apa saja. Kalau ada sebutan-sebutan itu, artinya dia termasuk benda-benda yang boleh mensyirikkan kepada kita. Jadi kalau kita mengajak, maksud kita nak berdoa umpamanya. Kalau kita nak berdoa, kita mulakan dengan tahmid, memuji Allah, itu adab. Kemudian kita berselawat ke atas Nabi, itu adab yang Nabi sendiri ajarkan kepada kita, selesai. Kemudian kita berdoa. Jangan sampai kita minta supaya ada satu orang lain yang doa ini akan dikabulkan umpamanya sebagian-sebagian pahaman tarekah. Bila mereka nak beribadah, mereka ada membaca bukan hadis tapi perkataan-perkataan diajarkan, satu zikir yang diajarkan oleh guru-guru mereka supaya ibadah mereka, mereka wasilahkan, mereka melalui syekh-syekh mereka dulu agar syekh mereka memberkati amalan mereka untuk Allah SWT akan kabulkan atau berkatan. Kalau itu syirik hukumnya. Ini maksudnya. Jadi kalau kita nak berdoa langsung tahmid dan mungkin kita selawat atas Nabi, itu adab yang baik yang kita, tapi tidak ada perantaraan Nabi Muhammad. Kita berselawat kata Nabi, kata Nabi itu bukan kita perantara, kita mendoakan keberkatan dia. Apabila kita nak berdoa, kita mengucap puji dan syukur kepada Allah, kita berselawat kata Nabi bukan kerana kita wasilah, tapi kerana kita mendoakan keberkahan Rasulullah SAW. Jadi tidak ada wasilah. Jadi kalau ucapan itu saya khawatirlah, yang saya baca di sini assalamualaikum, keselamatan ke atas kamu ya rijal ghaib, wahai makhluk yang ghaib ataupun pemuda yang ghaib, wallahu a'lam, yang ghaib ni apa, mungkin malaikat, mungkin jin dan sebagainya. Kita tidak dibenarkan untuk buat perantaraan, tidak boleh, kan? Oh, itu kita sama-sama maklumlah, ini cerita tahun 70-an ni ceritalah, alhamdulillah kita ada satu. Jangan sampai anda menurun dah. Tarikah lah. Mesti buat syairnya lah. Maaf. Oh, itu bab yang lain lah. Dia tak kena mengenai dengan soalan ini kan. Perkara yang boleh kita wasilah seperti misal kata yang dimasukkan wasilah ini ialah misal kata itu diambilkan hadis bagaimana ada tiga pemuda yang masuk di dalam gua. Ya kan? Tiba-tiba batu tu tertutup, ya kan? Kemudian dia berbincang-berbincang tiga pemuda tu, mereka mengatakan mereka pernah berbuat baik dengan orang tuanya, dia berdoa. Itu wasilah yang saya tak masuk kat sini lah. Ya ini pernah berbuat baik berdoa, ya kan, berdoa atas keberkatan amalan yang pernah dilakukan, itu bukan wasilah. Bukan wasilah artinya. Jadi tapi ada setengah mengatakan boleh dalam tiga hal itu. Saya tak bawakan itu dululah Yang saya nak bawa ini dulu, ya kan. Yang saya nak katakan tadi ada anak murid ni pula sebut nama gurunya. Tahun cerita lah, kita cerita masalah Ipolin. Semua tahu tahun 70-an ni kan. Kita saya kecil-kecil dulu pergi juga rekreasi nak tengok apa benda ni kan. Itu cerita yang zikir-zikir-zikir boleh menurun gitu kan. Itu di antara amalan dia. Tapi psikologi yang dibuat oleh guru itu ialah memperbanyakkan ibadah, membanyakkan zikir, membanyakkan untuk menambahkan iman, ketakwaan dan sebagainya lah. Tapi matlamatnya sebetulnya jadi kebal ya kan. Banyak zikir boleh jadi boleh menurun dan sebagainya itu. Dalam ibadah yang dilakukan, baik berdoa ataupun beribadah, mereka kena baca satu zikir. Yang ini mereka wasilahkan, mereka sebutlah nama Syekh Al-Jalani dan sebagainya lah. Ini mereka serahkan dia punya ibadah tu dulu kepada Syekhnya. Itu wasilah yang haram sebenarnya, tak diperbenarkan. Meminta restu daripada yang ini Syekh tersebut. Ini wasilah yang dilarang. Jadi saya ingin menjawab ini dulu. Sekali lagi saya katakan di sini, ya kan? Dan sebagainya, apabila membuka sesuatu majlis, wirid dan doa dan sebagainya, kalau boleh dengan dalil. Dalil yang kita dah terangkan bahawa Rasulullah SAW mengharamkan perantaraan di antara makhluk dengan hamba, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah mutlak. Banyak hadis-hadis yang kita jumpa, tidak ada perantaraan di antara makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baik kita beribadah maupun kita berdoa, tidak ada perantaraan. Itu sudah jelas daripada banyak ayat Quran dan hadis. Cuma saya katakan di sini, kalau kita nak memulakan doa dalam majlis sebagainya, kalau kita nak mendoakan seseorang, doakanlah. Misal kata saya terkenal dengan guru saya kan, dalam belajar dengan dia mengajar saya ni lah saya boleh bercakap. Misal katalah umpamanya dengan dia, mudah-mudahan saya doakan ya Allah SWT, mudah-mudahan memberkati rohnya kan, letakkan rohnya tempat yang baik. Itu mendoakan. Tapi saya mudah-mudahan ya Allah kan, aku sebut nama guruku ni, mudah-mudahan dengan perantaranya dia restu aku pilih ilmu. Kalau itu wasilah, ini yang maksudnya. Arti wasilah daripada wasalah, ya ini sampai. Jadi wasilah artinya kita menganggap, mengharapkan amalan kita sampai kepada Allah dengan jalan perantaran. Itu maksudnya wasilah. Jadi tidak boleh. Dengan Nabi pun tak boleh wasilah. Tidak boleh wasilah. Dengan Nabi pun tidak boleh wasilah. Itu akan kita perbincangkan cerita dalam gua tiga orang tu yang tersepit dengan batu tu. Ya kan? Itu diambilkan. Itu ada kontroversial dalam bab tersebut lah. Dalam menentukan apakah boleh wasilah ataupun tidak. Dalam bab wasilah juga ataupun apa kita pelajari malam itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terangkan banyak orang bersyahadah tapi dia tak tahu apa ada perkara yang membatalkan syahadah. Juga orang yang tolak dia tak tahu kata yang buat doa rumah tangga. Kalau saya tentang doa, ada banyak cerita tentang berdoa. Banyak orang berdoa, tapi apakah sebab-sebab kehikmah bagian doa tak dikabulkan tolak. Untuk pengujian kita pada malam ini, lantaran kita belajar dalam bab doa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagai penutup saja yang ringkas, soalannya kenapa doa kita kadang-kadang tidak dikabulkan? Baik, di sini perlu kita ingat bahawa yang kita minta itu belum tentu akan dikabulkan. Perlu kita ingat dulu ya kan. Tidak semua permintaan kita akan dikabulkan. Sekiranya dikabulkan juga kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita tak tahu. Jadi macam mana kita boleh katakan bahawa kita doa kita tidak dikabulkan itu? Umpamanya saya contoh, kalau kita minta ya Allah berikan aku kereta, itu memang jelaslah. Kalau tak dapat kereta tak dikabulkan kan. Tapi kalau kita minta yang umum itu, umpamanya Allah minta misal kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta baik. Pada kita benda tu baik, dari sisi Allah tidak baik. Jadi Allah tak kabulkan, sebetulnya bukan tidak kabulkan. Tidak kabulkan, Allah kabulkan, tapi tidak baik daripada sudut itu. Allah kabulkan sebetulnya, tapi daripada sudut yang tidak baik. Sebab yang kalau Allah beri kita ni, dia berbentuk tidak baik. Umpamanya. Kecuali doa-doa yang khusus lah yang kita sebut, itu baru kita tahu. Hikmahnya di sini kadang-kadang ada dua. Yang pertama, kadang-kadang bila kita tidak dikabulkan, Allah nak lihat supaya kita bekerja keras lagi lah. Tidak? Belum dapat ni, minta lebih. Kan? Mungkin belum kong lagi, kan? Doa banyak tapi buat sikit, umpamanya. Jangan meraduk lah. Buat kerja kuat lagi, itu arti, itu hikmahnya. Kita berdoa tapi tak dapat, kan? Tak apa, kita kerja kuat lagi, kita kerja kuat lagi. Itu di antara ni. Kedua, mungkin ada benda yang silap yang kita lakukan yang kita tak tahu. Itu hikmah. Pertama, kenapa tidak dikabulkan? Ya, ini sebab mungkin Allah mahu kita lebih kerja kuat lagi daripada sebelumnya. Itu Allah suka, Allah nak tengok orang ni sebetulnya bagus, dia boleh kerja lebih sebetulnya, kan? Cuma dia kerja sikit aja, biarkan kita uji dia, kan? Biarkan kuat lagi. Allah tahu, umpamanya gitu, kan? Yang kedua, mungkin dia berdoa, tapi ada benda yang dia lakukan kesalahan-kesalahan ni. Mulut aja berdoa, tapi praktikal tak pernah ke arah doa tadi, ya? Nah, pakai doa aja macam tadi Umar tadi larang, kan? Sesungguhnya, langit tidak akan menghujani ni, tidak, kita doa minta rezeki, kita tak buat dia kan, tak akan dikabulkan. Jadi amalan kita tidak seumpama dengan apa yang kita doakan. Jadi ada dua sebab kenapa Allah SWT tidak mengkabulkan. Tapi bagi saya, terkabulnya doa kita itu tidak berapa penting lah. Tidak berapa penting bagi saya. Yang penting kita sudah berdoa dan sudah berusaha. Kerana doa ni perintah dalam Quran, usaha pun perintah dalam Quran. Kabul atau tak kabul itu bukanlah masalah yang pokok ni. Bukanlah masalah penting. Kalau Allah tak kabulkan hari ini, wajib Allah kabulkan di akhirat. Kerana itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Allah tak cakap bila Allah akan kabulkan. Allah cakap aku pasti akan kabulkan. Mungkin kabulnya bukan di dunia, tapi kabulkan di akhirat. Mana lebih baik Allah dapat di dunia ataupun di akhirat? Sudah tentulah benda yang Allah beri di akhirat itu 100,000, 1,000,000 kali lebih baik daripada di dunia. Jadi bagi saya, kalau tidak dikabulkan, bagi saya itu bukanlah penting. Yang penting kita sudah berdoa dan sudah berusaha. Jadi hikmahnya mungkin dua. Sama ada kita melakukan kesalahan. Kita melakukan kesalahan di dalam berdoa. Kita di antara Ibrahim bin Adham mengatakan ada 10 sebab kenapa doa umatnya tidak dikabulkan. Anda boleh baca. Di kedai buku banyak ada jual, kan? Di 10 sebab kenapa doa hamba itu ditolak, ada 10 sebab. Itu bukan hadis lah. Ibrahim bin Adham seorang ulama yang mensyarahkan, dibawakan dalil-dalil ini. Kenapa? Jadi itu diantaranya. Diantaranya kita beriman kepada Allah SWT, kata kita syirik dengan Allah SWT. Kita doa siapa yang Allah nak berikan, itu diantaranya. Yang kedua, mungkin Allah nak beri kita kerja kuat. Mudah-mudahan itulah. Mudah-mudahan Allah nak kita kerja kuat, lagi bagus. Jadi kita banyak beramal, banyak pahala, dan doa kita akan dikabulkan. Bila kita dapat benda itu, Masya Allah, kita akan merasakan syukur, Insya Allah. Cara yang ringkas saja, kerana dah 10:30 betul ni, ya. Jadi kita berhenti di sini. Ketua majlis kita dengan membaca Terawal Az dan Tasbih Kifarah. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberkati kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'asri.